السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، ندعوها لرحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبح حديث عن عبد الرحمن بن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينجو منهن أحد، الظن والحسد والطيرة. قيل: يا رسول الله، وما ينجي منهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. أو كما قال، حديث رواية إمام الترمذي. Daripada Abdul Rahman bin Muawiyah radhiyallahu anhu, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara hampir semua manusia tidak selamat daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat kita, Nabi kata ada tiga perkara kebanyakan orang kena belaka. Yang pertama, Nabi kata az-zannu, buruk sangka korang, ataupun disebut su'uzan. Kita selalu, manusia ni selalu tak boleh lepas daripada penyakit ni, penyakit buruk sangka korang. Tengok orang senang, kita ingat macam-macam. Tengok orang pandai, kita ingat macam-macam. Tengok orang lebih, tengok orang lebih, kita ingat macam-macam. Ingat macam-macam itu dia panggil azzan ataupun su'uzan, buruk sangka. Yang kedua, wal hasad. Nabi kata hasad ataupun dengki. Kebanyakan manusia tak boleh lepas daripada sifat tak elok ni, sifat hasad, sifat dengki. Tak senang tengok orang senang. Yang ketiga, wattayarah. Tayarah ni daripada perkataan at-tayru, makna dia burung. At-tayarah ni makna dia percaya nasib gabar. Dalam masyarakat Arab, dia masalah at-tayarah ni dia bunyi burung pukul 4 pagi, ada kata hari ni ada orang nak mati. Dia ambil sempena itu, maka dinamakan percaya kepada orang putih kata superstition and belief, percayaan kawut-kawut ni. Ini tiara, at-tayarah. Maka tiga perkara ni Nabi kata salakatun la yanju minhunna ahadun, hampir tidak ada seorang pun yang terlepas daripada kena tiga penyakit ni. Yang pertama, buruk sangka. Yang kedua, dengki ke orang. Dan yang ketiga, percaya kepada ramalan-ramalan ni. Ataupun kalau diperluaskan maksud dia, percaya bomoh. Bomoh kata apa? Percaya semayang elok, main masjid elok, puasa sunat buat, qiyamul lail pun lama-lama sekali ada, tapi tang bomoh percaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tu maknanya betul jadi. Dia kata saya bukanlah percaya, tapi ikhtiar dia lah. Ikhtiar dibenarkan, tapi percaya masalah dia. Hanya Allah dengan kita dia tahu kita percaya ke tak. Kau orang kita boleh kata tak percaya, tapi Allah tahu kita percaya ke tak. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa ma yunji min hunna. Sahabat kata, ya Rasulullah, ada tak jalan kita nak selamat daripada tiga perkara ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ada. Idza hasadta fala tabghi. Nabi kata apabila kamu rasa dengki ke orang, jangan layan. Fala tabghi maksudnya jangan duk lajak. Jangan layan. Wasal ibu nak dengki tu orang, astagfirullah lagi, potong balik, tak layak. Wa iza zannanta fala tuhaqqiq. Nabi kata apabila kamu buruk sangka ke orang, fala tuhaqqiq, jangan kamu pergi siasat nak memastikan apa yang kamu duk buruk sangka. Kita tu buruk sangka dekat orang, kita duk siasat nak mengesahkan apa yang kita buruk sangka. Nabi kata jangan macam tu. Wa iza tatayyarta, apabila kamu nampak macam nak percaya kepada jenis-jenis bomo, ramalan dan sebagainya ni, sambi, Nabi kata stop on the spot. On the spot berhenti. Cerita bak bomo-bomo ni, cerita bak nak sama. Barang hilang, hilang, report polis. Nak bicara tok bomo, suruh tengok dalam mangkuk ayam. Nak suruh duk goreng pas yang panas, nak bagi kawan yang curi rantai gini kita tu bila pakai hangat. Itu dah. Nabi duk tengok potong limau nipis, tengok dalam mangkuk, duk abang ni orang yang curi ni bukan orang lain, dia biasa duk main rumah, dia ni tua sangat, pendak muda sangat. Kau tak mahu. Nabi kata, famri, pulsa. Selamat orang tu daripada tiga perkara ni. Kalau dia tak buat macam ni, dia jadi orang yang percaya kepada benda-benda ni. Dalam sebuah hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, Nabi kata, ala li ni'amillahi a'da. Qila, man a'da'u ni'amillahi ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata ketahuilah, li ni'amillahi a'da'un. Nabi kata bagi orang yang mendapat nikmat kelebihan daripada Allah, dia ada musuh dia. Siapa yang dapat nikmat, dapat kelebihan, dapat anugerah daripada Allah, dia ada orang yang memusuhi dia. Dia pandai sikit, ada orang sakit hati. Dia senang sikit, ada orang sakit hati. Dia ada kelebihan, ada musuh. Nabi kata. Sahabat tanya Nabi, man a'da'u ni'amillahi ya Rasulullah, siapa yang jadi musuh kepada nikmat yang Allah bagi ke orang ni? Siapa dia yang memusuhi nikmat yang Tuhan bagi ke orang? Nabi kata, alladhina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Nabi kata orang yang jadi musuh itu ialah orang yang dengki apabila melihat orang lain lebih. Dia tak tengok kelebihan orang tu sebagai satu cabaran kepada dia. Dia kena berusaha jadi lebih baik daripada orang tu. Tak. Dia tengok kelebihan orang tu, dia nak musnahkan orang tu. Maka dia adalah musuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada satu hari dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, daqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Abu Sa'id kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat dia semayang selalu. Musalla ni maksudnya tempat semayang. Salah, semayang, musalla, tempat semayang. Rumah kita pun kalau kita ada satu bilik dia buat tempat semayang, dia panggil musalla. Ataupun dalam bilik tidur kita ada satu penjuru, kita selalu tak sejadah semayang di situ, penjuru tu musalla. Ha, dia macam tu. Ha? Macam Nabi dijemput oleh satu sahabat perempuan di rumah dia, dan dia suruh Nabi semayang di satu penjuru dalam rumah dia. Dan dia kata dekat Nabi, dia kata la attakhizuhu musalla. Dia kata dekat Nabi, tempat tuan semayang ni saya akan jadikan tempat semayang saya. Ha, itu maksudnya, mana-mana tempat yang kita jadikan kebiasaan kita semayang, tempat tu musalla. Begitu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat yang dia selalu sembahyang. Nabi tengok ramai sahabat fara'anatan ka'annahum yattashirun. Nabi sampai, Nabi tengok ramai sahabat duduk ada situ, mereka ni duduk senyum-senyum. Entah apa cerita, mereka duduk senyum-senyum. Nabi SAW bersabda, Nabi berkata dekat mereka ni, Nabi kata fa'innahu lam ya'ti 'alal qabri yawmun illa takallama bi. Nabi berdiri depan sahabat ramai-ramai ni, Nabi kata tiap-tiap hari kubur akan bercakap kepada isinya. Maknanya orang yang mati yang duduk dalam kubur tu, hari-hari kubur bercakap dengan dia. Nabi kata macam tu. Fayaqulu, maka berkata kubur itu, ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul turab, ana baitul dul, ana baitul wahshah, ana baitul mas'alah, ana baitul zulmah, ana baitul dul, ana baitul hayat wal aqarib. Hari-hari Nabi kata kubur ni dia macam duk communicate, duk berkomunikasi dengan orang yang jadi ahli dia. Mati masuk kubur, dia ada komunikasi. Kubur tu kata apa? Dia kata ana baitul ghurbah, aku rumah pelik. Aku bukan macam rumah kamu tadi. Tadi duduk di rumah kita sendiri. Kita mati, orang bawa kita pergi kubur. Kubur tu rumah baru kita. Kubur kata dekat kita, ana baitul ghurbah, aku rumah pelik. Aku tak macam rumah hang tadi. Rumah hang tadi hangat boleh buka aircon. Rumah hang tadi hangat boleh buka kipas angin. Rumah hang tadi gelap boleh buka lampu. Rumah hang tadi, hang boleh buat macam-macam rumah tadi. Tapi rumah ni ghurbah, gharib, pelik. Dia tak ada suri lampu, dia tak ada apa. Ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah. Kubur kata dekat orang yang baru masuk dalam kubur ni, ana baitul wahdah, aku rumah keseorangan. Hang tadi duk ada di sana tadi, ada isteri, ada anak, ada jiran, ada adik beradik, ada macam-macam. Tapi hang masuk mai sini, ana baitul wahdah, aku rumah keseorangan. Ana baitul turab, dia kata aku rumah tanah. Tadi rumah hang tadi hebat, rumah dengan macam, tapi hari ni, masa ni, ana baitul turab, aku rumah tanah. Wa ana baitul dud, dan aku rumah ulat, dia kata. Within few days, dalam masa 2-3 hari, start lah. Ni yang kata manusia ni, 2-3 hari je mati, start lah. Perut pecah, dia start dah biji mata rabit main. Dia start rompong-rompong habis semua, dia tinggal tengkorak. Ana baitul dud, dia kata aku rumah ulat, dia kata. Ana baitul wahsyah, aku rumah ketakutan. Masuk dalam kubur ni menjadi rumah ketakutan. Tidak ada manusia yang masuk kubur tak takut, melainkan semua manusia beriman ke bermasalah ke, kalau masuk kubur takut. Pasal apa? Pasal itu first experience dia lalui. Dia tak pernah lalui lagi pengalaman duduk dalam satu lubang gelap panas dengan malaikat mai. Waja'a malakal qabri, Nabi kata, dan mai dua malaikat kubur. Famtahanahu, maka dua malaikat ini buat imtihan, buat ujian kepada dia. Tanya dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tak pernah, ini first experience dia. Maka bila dia masuk, dia jumpa experience macam ni, dia dalam keadaan wahsyah, takut. Wa ana baitul mas'alah, dan aku rumah soalan, dia kata. Masuk dalam ni, kamu akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa kiblat kamu? Semua dia akan ditanya. Wa ana baitul zulmah, dan aku rumah gelap gelita. Tak ada lampu, tak ada cahaya. Wa ana baitul hayat wal aqarib, kubur kata, dan aku ini adalah rumah hayat, rumah ulah. Wal aqarib, dan rumah kala jengking. Ini komunikasi di antara kubur dengan orang yang mati. Kata Nabi, fa iza dufinal 'abd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza dufinal 'abdul mu'min, qala lahul qabru marhaban wa ahla. Apabila yang mati itu al-abdul mu'min, hamba yang beriman kepada Allah. Dia masya Allah macam hidup sebelum mati cantik, semayang lima waktu cantik, perintah Allah apa yang Allah suruh dia buat. Dia al-abdul mu'min, dia beriman kepada Allah. Kalau tak beriman dia tak buat, kerana beriman itulah maka dia buat. Kalau yang mati itu al-abdul mu'min, hamba yang beriman, qala lahul qabru, Nabi kata kubur kata kepada orang yang beriman yang baru mati ni, marhaban wa ahla. Dia kata you are welcome, selamat datang wahai saudara. Kubur dia welcome kita. Sebaliknya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayattabi'u lahu madda basari wa yuftahu lahu babul jannah. Kepada orang yang mati, yang dia ni orang baik-baik, orang yang beriman ini, apabila dia masuk aja, kubur kata dekat dia, marhaban wa ahla, you are welcome, selamat datang. Fayattasi'u lahu madda basari, maka diluaskan kuburnya itu seluas mata memandang. Tentu saya percaya lah ni, kata ni hadis ni kita akan jumpa itu ni. Tak percaya pun simpan dalam hati, kita nak mati tak tahu bila. Tak tahu bila. Tak saya nak tolong mai dekat satu sahabat telefon daripada Pematang Sarawak Pinang Tunggal. Beritahu ada satu sahabat kita Pak Long ni. Orang tua umur 80 lebih meninggal tak sabar. Tapi dia orang bagus. Pematang Sarawak Pinang Tunggal, tuan pi Pinang Tunggal tu dia dekat rumah PAM. Lepas daripada gate kereta api tu dia ada satu simpang kecil masuk kiri tu, dia ada satu rumah PAM. Rumah dia orang susah. Kalau ini, oh sepanjang umur dia dengan Islam. Di kampung tu orang kenal dia, sebut paloknya orang kenal dia dengan Islam dia lah. Dia tak kira apa dah. Habislah dia. Dia akan jumpa benda yang kita duk baca lah, nanti dia akan jumpa. Kita sooner or later kita akan jumpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq siap-siap dah jadi orang baik, jadi orang bagus. Pasal apa? Pasal orang baik, orang bagus bila masuk kubur, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ha? Kubur ucap selamat kepada dia, dan Nabi kata fayattasi'u lahu madda basari, maka diluaskan kubur dia seluas mata memandang. Wa yuftahu lahu babul jannah, dan dibuka kepadanya pintu syurga. Kan kita ada doa dalam sembahyang mayat, bila ada sahabat kita mati, jiran tetangga kita mati, beradik kita mati, kita ada doa kan, waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, ataupun waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinnah. Kita minta, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kubur sahabat aku ni, kubur adik beradik aku ni, menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Pasal apa? Pasal itu satu dia hadis daripada Nabi. Memang Nabi baca begitu ketika semayang-mayang. Dan yang keduanya apa? Memang ada hadis menceritakan bahawa kubur orang yang beriman ini dibuka pintu syurga. Dia dah dapat dah mukaddimah kepada syurga hak dia nak masuk sebenar nanti. Maka Nabi kata wa yuftahu lahu babul jannah. Sebaliknya Nabi kata wa idza dufinal abdul kafir, apabila yang mati itu satu orang yang bantah, yang engkar dengan Tuhan. Faqala lahul qabru, masuk aja kubur kata kat dia, la marhaban wala ahla. Kubur kata aku tidak ucap selamat datang kepada kamu. Kubur tak mau terima dia. Daripada hari pertama dia mati, hari pertama dia nak masuk kubur tu, kubur dah tak welcome dia. Tuan-tuan bayangkan. Kita pergi rumah orang. Kita pergi rumah orang, tuan rumah buat macam tak welcome kita. Kita rasa macam mana? Nak balik cepat. Tak apalah, atas dunia boleh balik. Ini kubur. Kubur kita nak masuk dalam kubur, dia tak welcome kita. Kita nak balik, tak boleh. Masalah dia, kita masuk juga dalam keadaan dia tak suka kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kubur pun fayaltaimu alaih hatta taltaima alaih wa taktalifa adla'u. Nabi SAW kata maka kubur pun impit dia. Kalau dalam terjemahan dia fayaltaimu ni maksud dia apa? Bersedaging atau bersedaging, maksudnya dia press jadi satu. kita tu jadi macam tanah. Itu maksudnya fayaltaimu alaih hatta taltaima alaih wa takhtalifu adla'u. Maka bersedajinglah tanah kubur itu dengan mayat yang baru masuk ni, dia impit ni sehingga takhtalifa adla'u, sampai tulang-tulang adla', tulang-tulang rusuk ni dia selisih sampai macam tu. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i, dan Nabi tunjukkan dengan jari dia. Bila Nabi nak abang kata bumi himpit orang yang masuk dalam kubur ni, Nabi buat, Nabi demonstrate, Nabi tunjuk ni macam mana yang kata himpit tu. Fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'd, Nabi masukkan jari di dalam jari yang lain, masuk. Nabi tunjuk macam tu. Kalau sekiranya yang mati tu orang yang bermasalah, semayangnya tinggal, perintah Allah dia bantah, dia buat main-main pula dengan agama dan sebagainya. Atas dunia ni bercakap suka hati. Di atas dunia ni apa dia nak buat? Membujuk lalu melentang patah. Manusia yang jenis macam ni, bila mati, kubur tidak akan mengucap selamat pada dia. Bila masuk aja bersedaging dia dengan tanah ni, Nabi buat dengan jari, tunjuk macam ni. Nabi kata maka dihimpit dia ni oleh tanah macam ni. Nabi masukkan jari dia dalam jari yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda lagi. Nabi kata wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinnina. Law anna wahidan minha nafaqa fil ardi ma albatat shay'an ma baqiyat ad-dunya. Nabi SAW kata, dan dibawa datang kepadanya 70 ekor ulat besar. Nabi kata, dan benda ni masalahnya, hadis yang kita baca ni hadis yang melibatkan perkara ghaib. Ghaib ni maksudnya mata tengok tak nampak. Yang kata benda ghaib ni benda yang kita baca dalam Quran, baca dalam hadis, Allah beritahu, Nabi beritahu, tapi nak proof dalam bentuk visual tak boleh. Itu problemnya. Kita bercakap ayat Quran kata illa ladaihi raqibun atid, melainkan pada manusia itu ada raqib dan ada atid. Nak tunjuk macam mana? Nak tunjuk macam mana korang ni? Kalau sekiranya benda gaib ni kita boleh proof dalam bentuk visual bagi nampak, oh senang tuan-tuan. Bukan kata senang ustaz-ustaz mengajar, Nabi dulu pun senang dah. Nabi dulu pun senang dah. Nabi panggil mai berhimpun semua, Nabi bagi tahu kata di sana ada syurga, ada neraka. Tunjuk macam tu nampak gambar neraka. Tak payah cakap banyak. Asyhadu an la ilaha illallah, beri mahdi semua. Hikmah. Kenapa Allah jadikan persoalan ini ghaib? Persoalan ini tak boleh tengok dengan mata. Hikmah dia apa dia? Dia nak test tengok siapa yang apabila dengar ayat Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Khalas. Itu hikmah dia. Maka sama benda mai dalam hadis ni, Nabi cerita ni benda ghaib. Kalau orang yang bermasalah ni bila dia mati, bila dia masuk saja dalam kubur, wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinnina. Nabi kata dibawa mai kepada orang ni 70 ekor ulat besar. Tinnin maksudnya ulat besar. Law anna wahidan minha nafaqa fil ardi ma albatat syai'a. Nabi kata kalau ulat tu terlepas keluar mai atas dunia ni, kalau ulat yang kata nak mai, nak dera, nak bagi azab, nak seksa kepada penghuni kubur yang tak beriman ni, kalau dia ni terbit mai di atas dunia ni, nafaka, dan dia muih nafas dia sekali, Nabi kata ma albatat syai'a, nafas dia tu menyebabkan tak ada pokok tumbuh, pokok pun di atas muka bumi. Nabi cuba nak bagi gambaran kata dahsyat. Ma baqiyatid dunya, bahkan Nabi kata kalau terbit mai ulang tu di atas muka bumi ni, tak ada dah dunia ni. Nabi kata fayanhashna wa yakhdishna hatta yufda bihi ila al-hisab. Maka orang yang bermasalah yang mati yang masuk kubur tadi ni, fayanhashna, maka dia akan digigit oleh ulak ni, wayakhdishna, dia akan dicakap oleh ulak ni, hatta yufda bihi ila ilal hisab, sehinggalah mai hari kiamat esok ni. Daripada hari tanam sampai nak mai kiamat esok ni, ulak ni gigit dia, cakap dia, gigit dia, cakap Begitulah keadaan dia sampailah esok. Ditiup sangkakala untuk jadi kiamat. Selama-lama itulah kubur tu menjadi medan azab kepada dia. Tuan ambil hadis ni, ambil simpan dalam hati. Mati esok, dalam hati jawab betul tak betul apa yang Nabi kata. Tu ya. Hadis ni dengar, rekod, simpan. Betul tak betul esok? Kita tengok. Mati semua orang mati. Mati esok ni masa tu hati kita yes or no. Itu aja. Tapi waktu tu sudah cukup terlewat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufaril niran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya kubur kadang-kadang dia menjadi satu taman daripada taman syurga. Tapi kadang-kadang kubur itu menjadi hufrah, menjadi satu lubang api neraka. Min hufarin niram, daripada lubang-lubang api neraka. Kadang-kadang dia jadi raubah, kadang-kadang dia jadi hufrah. Depends orang yang masuk dalam dia tu orang macam mana. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Ada dalam Bahrul Majid jilid 17. Tuan-tuan boleh rujuk di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita Islam. Kita mau, kita tak mau, kita suka, kita tak suka, kita dah ditakdirkan Allah hidup mai atas dunia dah. Kita nak beriman, kita tak mau beriman, itu pilihan kita. Allah akan balas kat kita berdasarkan apa kita pilih. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3 muka surat 51. Tuan-tuan boleh buka di muka surat 54. 51 tu dia masih bincang benda yang kita duk bincang dua kali kuliah dah. Cerita semayang mengadap unta, unta lalu depan, kaldai lalu depan. Itu dah kita baca banyak kali. Tuan-tuan boleh buka muka surat 54. Tajuk bab maja'a iza hadar al-asya' wa uqimati salat. Fabda'u bil-asya'i. Itu bab yang datang. Apabila hadir makanan malam dan didirikan sembahyang, mengedahulukan dengan makan malam. Ini tajuk yang kita gazet dua minggu lepas. Apabila makanan dah siap dihidang, waktu sembahyang masuk, hak mana dulu? Prioriti dia mana situ? Dia dalam zaman hari ini, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada buat satu buku. Dia panggil Fiqh Al-Awlawiyyah. Fiqh al-awlawiyat maksudnya priority. Dalam banyak-banyak kita nak bagi priority yang mana dulu. Ini fiqh awlawiyat. Okay. So hak kita nak baca malam juga di antara benda yang nak yang menghendaki kita menyusun ikut priority. Makanan dah dihidangkan, waktu semayang masuk. Nak makan dulu kan, nak semayang dulu? Semayang dulu kan, makan dulu? Ini cerita dia. Ketahuilah saudaraku, seorang yang lapar, dia kata. Sedangkan waktu sembahyang ada lapar. Maka sunat dia makan dulu daripada sembahyang. Satu, kita memang lapar. Yang kedua, time panjang. Kalau kita sembahyang juga dalam keadaan lapar, tak khusyuk. Kalau kita sembahyang juga dalam keadaan makanan dah duduk terhilang, tak khusyuk, dia kata. Dimakan dulu, settle semua, mai sembahyang. Mudah-mudahan khusyuk. Itu maksud supaya menambahkan lagi khusyuk bagi dia di dalam sembahyang dan tiada berbimbang hati dengan makanan yang telah disediakan. Makanan dah hidang dah, kalau sembahyang pun kacau. Kacau dengan bau tu satu kacau. Yang kedua, tak di kucin mai baham lauk ke apa, dia kacau. Jadi banyak benda yang kacau. Kan, tengah-tengah sembahyang bunyi apa pinggan jatuh tu, habis dah kata tu. Dia kata daripada kacau tu, pergi settle dengan dulu. Tak mau bagi ganggu khusyuk. Demikianlah disuruh oleh Nabi SAW. Seperti hadis riwayat At-Tirmidhi. Kata dia, Anas ibn Malik, yablughu bihin Nabi SAW. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disampaikannya dan dikatakannya hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Iza hadar al-asya", tengok baris ya, dia kata al-asya'a. Kalau dia kata al-isya, ain jadi sembahyang, waktu sembahyang, sembahyang isya. Kalau ha, dia baca baris atas isya, dia jadi makan malam. Aduh, satu baris dia dari terus makna dia. Dia kata iza hadar al-isya wa uqimatis salat fabda'u bil isya. Apabila dihadirkan makan petang, makan malam, dihidangkan dan telah didirikan semayang, dah masuk dah waktu semayang, maka mulalah olehmu sekalian dengan makan petang, yakni makan malam, makanlah dahulu daripada semayang. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Ibni Umar dan Salamah bin Al-Aqwa dan Ummi Salamah, banyak lagi sahabat lain meriwayatkan hadis yang sama. Kata At-Tirmizi lagi, bermula hadis Anas bin Malik ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis ni boleh buat hujah pasal kedudukan dia sahih. Imam At-Tirmizi dia macam tu, dia tak kata sahih terus, dia kata hasan sahih. Maksudnya hadis tu sahih. Hadis sahih kita boleh berhujah. Begitu. Dan ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, di dalam Kitabus Salah. Hadis seumpama ni ada dalam sahih Bukhari, ada di dalam sahih Muslim. Maknanya hadis ni cukup kuat. Itu maksudnya. Baik, masalah. Makan dulu daripada sembahyang, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, dan atas hadis yang tadi itu beramal setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ibnu Umar An-Nuqsidin Umar Al-Khattab, dan dengan dialah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Abu Bakar As-Siddiq, kalau orang hidang makan, dia pergi makan dulu, boleh semayang. Bukan masalah dia ni apa sangat dengan makanan ni, tapi dia tak mau ganggu semayang dia. Itu Sayyidina Abu Bakar, dia pegang yang tu. Sayyidina Umar, dia pegang yang tu. Baik, berkata keduanya, memulai orang yang sembahyang itu dengan makan malam, dan jika luput akan dia oleh jemaah sekalipun. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, Imam Mazhab Mekah dan Madinah. Mekah Madinah dia mazhab Hanbali. Kan? Di Mekah Madinah ni orang kita yang kata mazhab Wahabi. Bukan. Wahabi bukan mazhab. Mazhab Hanbali. Mekah Madinah ni dia mengikut fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia mengisytiharkan Hanbali sebagai mazhab kepada negara dia. Ikutan dia. Imam Hanbali, dia kira yang ni kok mana pun kena pegang. Makan dulu, baru pergi semayang. Dan kata At-Tirmizi, dan aku dengar akan waqi' berkata pada ini maudhu', memulai ia dengan makan malam itu. Waqi' ni siapa tuan-tuan? Dia guru Imam Syafi'i. Kan ada satu ungkapan kata-kata terkenal. Imam Syafi'i kata, syakautu ilal waqi' ansu ihidzi fa'asyarani bitarkil ma'asi. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata, aku pernah mengadu kepada guru aku yang bernama Waqi', dia ni, ansu ihidzi, tentang buruk hafalan aku. Hatai payah ingat. Baca tak mau nak ingat. Fa'asyarani bitarkil ma'asi. Guru Imam Syafi'i, Waqi' ni, dia kata dekat Imam Syafi'i, dia kata, kamu tinggalkan maksiat. Ada lagi benda yang tak clear. Dia kata, kamu make sure tak ada maksiat yang kamu buat, kamu akan okey. Ya. Fa innal ilma nurun. Waqi' kata dekat Imam Syafi'i. Kerana ilmu itu, dia kata, nur, dia umpama cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Tunggu, dia kata, dan cahaya Allah tak main dalam hati orang yang buat maksiat. Tak main. Ha, ini Waqi' ni. Dan apabila ada makanan itu, ditakutkan binasanya. Seperti apabila kena sejuk, berubah rasanya dan hilang lazatnya. Dia kata, makan dulu. Sebab apa? Apatah lagi kalau makanan tu makanan boleh rosak. Makan dulu. Kalau tak makan tadi, rosak makanan tu. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Kalau sekiranya makan tu menyebabkan kita terlepas semayang jemaah, makan dulu. Dia kata, terlepas jemaah tak apa. Pasal apa? Pasal mereka fokus kepada khusyuk dalam semayang. Itu lebih utama daripada segala-galanya. Begitu. Dan bermula yang berjalan kepadanya oleh ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, dan lain daripada mereka itu, lebih kuatnya dengan ittiba. Mereka ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bawah pula. Dia kata sembahyang sebelum makan itu makruh. Pasal apa? Makanan dah hidang dah, disembahyang juga dulu. Dia kata makruh. Pasal apa? Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam hadis yang tersebut di dalam Sahih Muslim yang berserupaan dengan Sahih Tirmizi tadi ini menunjukkan makruh sembahyang di depan makanan yang hendak dimakan akan dia. Makruh dia kata. Tak bagus. Makruh ni maksudnya tak bagus. Kerana barang yang padanya daripada membimbangkan hati dengan dia, kacau kita. Tapi makan kita pergi sembahyang dulu, hati kacau dan hilang kesempurnaan khusyuk. Dan diserupakan dengan ini barang yang ada padanya makna daripada barang yang membimbangkan hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Ha? Dia ada cerita benda yang sama. Tentang sikit tulis bawah. Tengok tajuk baru, bab ma ja'a fi salah inda nu'as. Tajuk baru. Kitab ni kadang-kadang dia repeat. Dia repeat. Masalah berikutnya dia repeat. Dia repeat. Tak apa macam. Kita apa? Dia pusing kot tu. Ya, kan? Ha, kita skip. Ha, mana dia repeat, kita skip. Bab ma ja'a fi salah inda nu'as. Ini pula satu bab yang menyatakan hadis sembahyang waktu mengantuk. Ha, dia tulis itu waktu tidur. Dia tidur sembahyang apa? Mengantuk. Maksud dia. Nu'as ni maksudnya mengantuk. Naum tu maksud tidur. Okey. Jadi dia terjemah ni. Dia kata waktu mengantuk. Nak sembahyang dulu ke nak tidur dulu? Ha, itu ceritanya. Kita gezek 2 minggu lepas kita kata tengok waktu dia macam mana. Kalau waktu subuh mengantuk kan, tidur dulu tak sembahyang. Subuh pun mata pendek. Lepas tu dua abang dia mengantuk. Bini gerak suruh dia sembahyang, dia abang mengantuk. Jadi kita mengantuk-ngantuk apa waktu nak lepas dah. Kita kata pula tu lah hang tak pergi mengaji. Gila faham kan. Kata kat bini kita tu lah hang tak pergi mengaji. Hadis ada orang. Kalau mengantuk tidur dulu. Gila kan. Okay. Jadi dia nak beritahu di sini dia terus tidur. Kalau mengantuk ni tidur dulu. Tengok waktu ada tak ada. Kalau waktu dah tak ada, kena sembahyang juga. Tak boleh ada tunggu. Ya? Saya bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur. Kita contoh hari itu kan. Mengantuk sangat. Basah macam nak koyak je mata ni. Mengantuk nak pergi Kuala Lumpur tu. Baru sampai Bukit Merah, dia dah main gila dah mengantuk. Telek, keyau lah, bang lah dalam kereta lah apa. Mengantuk kan. Ini dia kata awak kan, mengantuk kata. Bagi cekalak dekat, dia kata telan yang cekalak dekat, dia tak boleh pekak, dia mengantuk. Ha, dia tak tahu. Kan? Bang ni sampai habis dengan bang maghrib, bang dah, bang subuh pula. As-salatu khairun minan naum lah, apa lah. Oh, bini kata tu dah berhenti apa, nampak karut ni. Kan? Mengantuk, tu cerita mengantuk. Jadi kalau macam tu, dia kata, berhenti di stesen Petronas. Dia kata, kena kopi panas apa kat dulu, insyaAllah jalan balik. Pasal apa? Pasal tak ada duk gagah. Dia leceh. Kalau bawa kereta pun jangan duk gagah. Kalau mengantuk, apatah lagi semayang, nak mengadap Allah. Ha, jadi cerita ni pasal mengadap Allah. Kan? Kita dah beritahu, kita mengadap raja negeri pun. Nanti ambil satu pingat mengadap raja negeri pun. Lepas briefing abang dulu. Ni saat lagi, kalau majlis dah mula, sultan dah masuk, berasa nak buang ayam apa pun, selawat banyak-banyak. Tak pergi keluar. Kita nak buang ayam, dia terus selawat. Selawat ni banyak-banyak ni. Kawan yang duk briefing dia, duk briefing tiap-tiap tahun. Dekat orang yang ambil ingat. Dia cakap pandai lah. Kan? Dia kata selawat ni banyak-banyak. Selawat apa, muka dah biru, menyala dah. Tak boleh tahan lah. Kan? Macam ni lah cerita dia kan. Jadi jangan duk gagah. Jangan duk gagah. Break lah. Ketahuilah saudaraku, sayur dia bagi satu orang yang hendak sempurna semayangnya. Maulah lebih dahulu daripada masuknya, maksudnya masuk semayang tu, menjauhkan dia daripada barang yang menghilangkan khusyuk dan khudu' kepada Tuhan. Khusyuk maksudnya hati takut kat Tuhan. Khudu' maksudnya kita berasa diri kita halui aja depan Tuhan. Berasa Tuhan ni cukup besar. Tuhan ni God is great. Dan rasa kita ni tak ada apa, kecil depan Tuhan. Dia mau kalau boleh bila semayang, dia habis perasaan tu. Tak ada, kita tak ada. Semayang tu dia kena rasa tu. Rasa macam kita duduk depan satu raja besar. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ni yang kita duduk mengadap ni. Kita bagi rasa diri kita ni kecil, bagi rasa diri kita ni khudu'. Tak ada apa kita ni depan Allah. Maka kena jaga betul apabila kita duduk dalam semayang. seperti sangat mau tidur ataupun sangat lapar, maka yang demikian itu diteguh syarak dengan dalil hadis At-Tirmidzi. Ha, dia kata elakkan daripada benda ni, daripada mengantuk, menghadap Allah dan keadaan mengantuk sangat, tak mah. Ataupun menghadap Allah dalam keadaan lapar sangat, tak mah. Ataupun menghadap Allah dalam keadaan nak buang air sangat, tak mah. Benda-benda tu pergi bagi clear dulu, baru menghadap Allah. Ha, baru kita rasa selesa dalam ibadat kita. Dia kata, dan ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, katanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengantuk seseorang kamu padahal dia nak sembahyang, maka tidurlah dulu sehinggalah hilang daripada mengantuk tidur itu. Dia kata, relax lah. 10 minutes, 15 minutes, bangkit semayang. Dia kata, sebab ditegahkan oleh Nabi semayang dalam keadaan mengantuk itu kerana ada beberapa ilah. Ilah itu sebab. Ada beberapa sebab. Iaitu sabda Nabi SAW, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعُسْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَتَغْفِرْ فَيُسَبَّ نَفْسَهُ. Oh, takut jadi macam tu. Kerana bahawasanya seseorang kamu apabila sembahyang padahal ia mengantuk, lalu juga sembahyang juga padahal mengantuk, barangkalinya dia nak minta ampun kepada Allah akan dosanya, tiba-tiba menyumpah ia akan dirinya. Dia jadi nak cakap lain, dia kata lain. Dan bercakap kita lah, kita mengantuk, dia gagah sembang orang itu pergi cakap merapu. Kawan hadut cakap dengan kita ni, apa dia? Ustaz kata apa kan? Nuh pergi bercakap kata, tak bawa minggu depan kita pergi. Ni tu bercakap cerita lain, tak pergi telur lain. Kan dia bercakap macam lain. Tiba-tiba dia, tak bawa minggu depan, tak bawa kerja minggu depan. Dia kata apa? Dia tanya, ustaz kata apa? Kita cari balik, saya kata apa? Ha, leceh eh. Kalau dalam semayang dia jadi lagu tu. Contoh yang kita buat ni, dua minggu lepas kan? Bulan lepas kita buat contoh. Kan? Sampai bangkit daripada sujud, bangkit-bangkit berdiri rakaat yang kedua, At-Tahiyyatul Mubarakatuh. Kacau baca Fatihah, dia pergi baca tahiyyat. Kacau tu, cerita tu cerita otak kacau. Main masa tahiyyat pula lagu duk auzubillahi minasyaitanirrajim bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sampai dah waladhdallinah, siapa aku baca Fatihah? Oh, leceh pula. Ini kekacauan yang berlaku dengan sebab dia ada benda lain yang menyebabkan dia jadi macam tu. Otak dia ingat benda lain, keadaan diri letih sangat, exhausted, mengantuk dan sebagainya, boleh jadi benda-benda ni semua. So dia kata takut saat lagi tengah duduk semayang tu, dia nak minta ampun dosa dia kepada Allah, tiba-tiba dia menyumpah akan dirinya, yakni tidak sedar dirinya sudah bercakap macam tu. Terkata, ya Tuhanku, laknatlah aku, ataupun dikatanya, ya Allah, binasakan aku. Dia bercakap benda lain dalam semayang. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini daripada Anas bin Malik dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru. Bab, dia kata, ma jaa fi man zara qauman la yusalli bihim. Itu bab yang datang pada menyatakan mereka yang ziarah ia satu kaum, tiada ia sembahyang dengan mereka itu, yakni jangan sembahyang mereka itu jadi imam. Nah, ini tajuk yang kita jazak dua minggu lepas. Kita pergi jalan di tempat orang, kita pergi Kuala Lumpur, kita pergi Kuala Lumpur singgah sembahyang di maghrib di masjid Abu Bakar As-Siddiq, misalnya bangsa. Dan masuk-masuk dia berkenai, ustaz, dia berkenai, ustaz, orang pun berkata, tengok ustaz ni, ustaz ni, kita pun dah orang kenai, macam angkat tangan dari kanan dia tu, tu weh, pergi jadi imam. Ya Allah punya tak senonoh. Tajuk yang kita nak baca ni, dia beritahu apa, kita pergi tempat orang, kita terror macam mana pun, imam dia jadi imam. Walaupun kita hafiz, kita ni satu orang yang hafaz Quran, bacaan kita macam mana ke apa, tempat orang. Kuala Lumpur tu tempat orang, imam dia duduk ada. Kita nak naik, kecuali dia mai kata sila, oh kita naik, tak apa. Kita pergi tengok-tengok orang kena, ramai kena. Kita pun dengan muka pun senyum lebar kat tangan, jadi selebriti kita ni. So, wasan macam tu naik pergi jadi imam. Itu perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Ketahuilah saudaraku, selalulah kena ke atas satu orang yang tidak mengambil ingat akan hukum syarak ini. Dia tak ingat ini hukum syarak. Bahwasanya apabila pi dia kepada tempat jemaah, bahawa ia menjadi imam dengan tiada izin imam tempat itu, ataupun dengan tiada izin orang yang menjadi jemaah di situ. Tuan rumah tak suruh. Ataupun kalau dikecilkan skop ni, kita pergi rumah orang. Sama juga. Tadi masjid ni kita pergi rumah orang. Kita pergi di rumah dia. Mai masuk semayang, dia tanya, dia kata, ustaz, semayang tadi. Kita kata, jom kita semayang sekali. Pergi dalam bilik rumah dia, dia hampang sejadah. Dia hampang-hampang kita terus naik menjadi imam. Alangkah tak malunya muka kita ni. Kan? Ustaz dapat tak tepi kat dulu. Dia sahibul bait. Dia tuan rumah. Dia kata, ustaz, gila. Kita kata dia, tak buat. Kita kata dia, ustaz, gila. Abang naik. Itu adab yang disuruh oleh agama. Dia kata. Ataupun dia kata, maka yang demikian itu ditegah oleh syarak. Jika orang yang datang itu lebih faqih, maknanya lebih alim lagi. Dan lebih qari sekalipun. Sekalipun dia lebih faqih, lebih alim, lebih qari, tuan rumah juga jadi imam. Kecuali tuan rumah suruh, baru dia naik. Imam Syafi'i sendiri, kalau pergi apa nama ke tempat, bukan saja tempat orang lain, tempat mazhab lain, kan, dia pergi orang tempat tu nak ikram dia, bagi respect kepada dia, suruh dia jadi imam, dia tolak. Kecuali disuruh juga, baru dia naik. Bila dia naik pula, dia ra'i pula amalan setempat di situ. Kan Imam Syafi'i, fatwa dia sembahyang subuh disunatkan kunut. Itu fatwa mazhab. Fatwa mazhab Syafi'i. Subuh disunatkan kunut. Kunut tu sunat yang dituntut. Bukan sunat biasa. Sunat yang dituntut. Yang kalau sekiranya terlupa kunut subuh, sujud sahwi. Itu fatwa Imam Syafi'i. Tapi apabila Imam Syafi'i pergi ziarah tempat guru dia, Imam Malik. Imam Malik guru dia. Dia pergi tempat Imam Malik dan orang bagi respect kepada dia, suruh dia jadi imam. Masalah. Pasal tempat tu, tempat Imam Malik, mereka mazhab Maliki. Mereka tidak ada qunut dalam sembahyang subuh. Kalau dia naik, dia nak bawa dia ke, dia nak ikut orang tempat tu ke? Pasal dia ada stand dia. Tempat tu dia ada cara amalan dia. Dia macam mana? Imam Syafi'i bila naik menjadi imam di tempat Imam Malik, waktu dia jadi imam sembahyang subuh, dia drop qunut. Dia drop qunut. Qunut tak ada. Walhal, qunut itu fatwa dia. Tapi dia drop. Kenapa? Terus dia respect tempat tu punya pegangan apa. Ijtihad tempat tu, dia respect. Ha, ini di kalangan imam-imam. Di kalangan kita ni leceh dan tuan. Bekatuh besar ni benda ni lah ni. Bekatuh besar. Masalah qunut bergaduh besar. Masalah baca fatihah derah. Baca bismillah dalam fatihah derah pelan pun jadi bergaduh. Sebab kita tidak faham perbezaan pendapat dan kita tidak menghormati perbezaan pendapat. Maka jadi benda ni. Kita pergi Mekah, Madinah, pergi buat haji, pergi buat umrah. Kita semayang sampai berapa hari, 40 hari duduk di Mekah, Madinah. Kita boleh semayang berimam ke imam mazhab Hanbali yang fatihahnya bismillah tak baca berat. Kita boleh duduk dua habang pula kata, ambil seronok semualah. Aku duduk di Mekah ni dan berasal 10 kali juga sudah jadi imam. Seronok ni. Balik-balik mayat dah satu tu imam bismillah tak terah dia marah dia mufarakah mayat pun. Ya Allah wa akbar. Double standard. Double standard sampai macam tu. Berlapang dada lah. Benda tu bukan ada tanpa salah. Tanpa betul ni. Berlapang dada. Tak ada jadi masalah apa. Di sebelah Penang tu main jumpa saya. Flat kan. Dia duduk flat. Bawah flat ada surau. Jadi hal yang pun. Bila naik imam apa ni yang tak baca kunut ni naik, geng tak baca kunut ni tunggu di luar. Tunggu pergi habis, buat ni semayang dulu, saya kita pula masuk buat. Macam tu pula. Ha, tengok, pagi ni duk berhubut, piawai ni, subuh ni, baguslah piawai tu. Tapi berhubut pasal apa? Pasal imam kunut kan, imam tak ada kunut kan nak naik. Dan dia punya gerabak belakang akan ikut. Ha, ni ha, imam kita naik, jom masuk. Tak satu lagi tunggu dekat pancong, dekat kolam, tunggu. Oh, apa baca panjang pula, nak cerah dah. Jadi macam tu. Kita habis-habis kuliah masjid di Penang ni pakat main jumpa. Main mengadu benda ni. Macam mana ustaz ni tempat kami jadi tu ni? Saya tanya dia, hang geng mana? Hang geng kunut ke geng? Tak ada kunut saja dia. Hang geng mana? Hari itu saya tak ada kunut. Hari tu. Saya pun tunggu di luar. Jabilah siapa naik dia baca, kita ikut dia, tak baca kita tak baca, tak masalah, tak masalah. Nah, ini kena faham persoalan ni. Benda ni bukan nak membawa kita kepada jadi beriman, jadi kafir. Benda ni benda ijtihad di kalangan ulama mazhab. Hadis tu ada dan tafsiran kepada hadis itu pelbagai. Respect saja hadis cerita. Satu pihak dia boleh paksa satu pihak suruh ikut dia, satu pihak tidak boleh paksa satu pihak suruh ikut dia. Tak boleh. Pasal apa? Hormat kepada pendapat tu kena ada. Kecuali kalau benda yang dia buat tu terang-terang ada nak tegak, hal itu kita lawan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi bila dia kata kita pi menziarahi satu tempat, orang di tempat tu ni apa nama, imam di tempat tu ada, jangan kita lantuk pi jadi imam. Kemudian hadisnya dia kata an Abi Atiyah. Tu orang Arab tu nama Atiyah, tu orang Arab. Lah ni pun kalau di Saudi nama ni nama popular lah. Atiyah. Ha? Ali Atiyah Asy-Syarshabi. Dia tulis di name tag dia nak panjang. Kan? Ali Atiyah Asy-Syarshabi itu nama keluarga dia lah. Ali Atiyah. Ini nama sahabat Nabi. Dia kata an Abi Atiyah radhiyallahu anhu qala, kana Malik ibn al-Huwairith ya'tina fi musallana yatahaddath. Diriwayatkan daripada Abi Atiyah, katanya adalah satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Malik bin al-Huwairith. Datang ia akan kami pada tempat sembahyang kami, berbual-bual dia dan bercakap-cakap dia akan perkara agama. Ha? Satu sahabat mai di tempat depa ni duk sembang hal agama. Maka pada satu hari datanglah masanya dengan masa sembahyang, sebagaimana kata Abi Atiyah, fa hadarat as-salatu yawman. Maknanya maka datanglah waktu sembahyang pada satu hari. Dia mai sembang, tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Dia ni sahabat Nabi, dia mai di tempat orang-orang yang depa ni tabi'in, depa ni tak dan jumpa Nabi. Mai satu orang yang dan jumpa Nabi, mai duk cakap agama dekat depa. Sembang-sembang masuk waktu sembahyang. Maka bersedialah kami semua sembahyang berjemaah dan berhajat kami akan seseorang untuk menjadi imam. Jadi bila masuk waktu sembahyang, duk buat preparation untuk nak sembahyang. Sambung hadis tu dia kata faqulna lahu taqaddam. Ha? Maka kata kami kepada Malik bin Al-Huwairith, sahabat Nabi ni, taqaddam, sila tuan ke depan untuk menjadi imam. Ha? Ke hadapan untuk menjadi imam kami sekalian yang ada ini. Apabila didengar oleh Malik, sahabat Nabi ni, akan suruh kami yang demikian itu, maka ia pun enggan marah ke depan untuk menjadi imam. Oh, Malik ni tak mau. Malik bin Huwairi. Dia pergi kampung orang. Dia sahabat Nabi. Dia pergi kampung yang di situ semua tabi'in, bukan sahabat. Dia pun respect lah. Dia satu sahabat, orang yang pernah tengok Nabi. Tentu tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita baca dalam hadis. Nanti lagi sekali kuliah kita baca mukadimah hadis tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia duduk di rumah, kadang-kadang dia tak senang. Dia keluar main, dia tunggu depan rumah Nabi. Bila Nabi keluar, dia kata, Nabi terkejut tengok dia. Nabi kata, Abu Bakar, apa hal kamu tunggu di sini? Abu Bakar jawab apa? Dia kata, tak ada apa. Aku main ni kerana nak tengok muka tuan. Aku main ni kerana tunggu ni, duduk tunggu Nabi keluar, nak tengok muka Nabi saja. Dia habak lugu tu dekat Nabi. Masya Allah, tuan-tuan. Sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat je, pak mentua. Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar, menjadi isteri Nabi. Dia ni bukan saja sahabat, dia pak mentua Nabi. Dia pergi tunggu depan rumah Nabi, tunggu Nabi keluar-keluar jumpa dia. Bila jumpa dia, Nabi terkejut. Pasal itu bukan time orang selalu main rumah orang. Tengok, Nabi tanya dia, apa hal Abu Bakar? Dia kata, tak ada apa. Saja saya nak tengok buka tu. Sayang sahabat kepada Nabi ni sampai tahap tu. Sampai tahap boleh tengok muka pun tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi golongan ni tak dan tengok Nabi. Yang mereka dan tengok sahabat Nabi. Siapa dia? Malik bin Huwairi. Tak boleh tengok Nabi. Boleh tengok sahabat Nabi pun tak apa dah. Bila Malik main di tempat mereka, tengok-tengok masuk waktu sembahyang. Mereka kata dekat Malik, takadam, sila pergi ke depan jadi imam. Malik kata tak mahu. Kerana diketahuinya akan tegah demikian itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau, pasal dia tahu Nabi larang. Kita pergi tempat dia, bagi dia lah jadi imam. Dia tuan rumah. Dia enggan serta tahunya akan tegah itu. Dia tak mau, pasal dia tahu. Itu maksudnya. maka tiadalah didiamkannya, bahkan dikeluarkannya. Dia bagi tahu pula kat depa pasal siapa dia tak mau jadi imam. Kata Abi Atiyah, dia kata, faqala liyataqaddam ba'dukum hatta uhaddithakum lima la ataqaddam, dia kata. Dan kata Malik bin Huwairid, hendaklah marah ke hadapan oleh setengah orang daripada kamu yang ada ni, yang mempunyai tempat sembahyang ni. Maksud yang mempunyai tempat, maksudnya orang lokal sini. Hampa tuan rumah, hampa pos, hampa yang patut jadi imam. Dia kata, supaya aku khabarkan kepada kamu, mengapa tidak mau aku marah ke hadapan menjadi imam. Jangan kamu sekalian tidak tahu, dia kata. Maksud dia apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman fala yaqummahum wal yaqummakum rajulun minhum. Ha, dia kata, aku ada dengar Nabi kata, barang siapa pergi ziarah tempat satu kaum, kemudian masuk waktu sembahyang dan berhajat kepada sembahyang jemaah, maka jangan jadikan imam oleh orang yang datang ziarah itu akan kaum tempat itu, dan hendaklah jadi imam akan kaum itu oleh seorang daripada mereka itu. Dia terus beritahu, Nabi yang kata benda ni. Kita pergi tempat orang, orang tempat itu kena jadi imam, kita duduk belakang. Dia kata, nah, begitu kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah imamkan orang yang datang ziarah, bagaimana hukumnya? Baik, kalau sekiranya dia mai dan dia jadi imam, adakah sembahyang jadi tak sah? Apa hukum dia? Dia bermula berimamkan orang yang datang ziarah itu telah bersalah-salahan ulama padanya, kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Kata mereka, bermula tuan yang punya rumah lebih mustahak menjadi imam daripada orang ziarah. Kebanyakan ulama dia pegang ini sebagai stand dia, Pak. Tuan rumah tetap lebih afdal. Lebih afdal daripada kita yang pergi. Dan kata setengah daripada ahlul ilmi, apabila diizin baginya oleh yang punya rumah, maka tiada mengapa sembahyang ia menjadi imam. Ha, ada satu pendapat kata, kalau tuan rumah suruh, mati. Kita dapat green light daripada tuan rumah. Dan kata Ishaq, dengan hadis Malik bin Al-Huwairith itu, menguatkan dia akan makruh menjadi imam orang yang datang ziarah di rumah orang itu. Kalau naik juga orang yang ziarah ni, makruh. Dia. Dan jika diizinkan baginya oleh tuan rumah sekalipun, itu pendapat dia. Itu pendapat dia. Dan dia kata, begitu jugalah ditegah jadi imam di dalam masjid oleh orang yang datang ziarah. Rumah, masjid, sama halnya. Ha? Tu imam tempat tu lebih layak menjadi imam. Bahkan sayogia dikatakan kepada orang tempat masjid itu, ha? Orang tempatan tu, hendaklah seorang daripada mereka itu menjadi imam. Kalau orang suruh kita, kita kata kepada mereka, hampa lebih layak jadi imam, ni tempat hampa. Kata begitu. Dan bagi memuaskan hati lagi pada masalah ini, dia kata boleh rujuk juzuk yang kedua, ha? Bagi kitab Bahrul Mazini. Di sana ada panjang punya explanation tentang hukum ini. Dia kata. Ha? Baik. Baik, dia kata masalah pula. Imam tadi qari. Imam yang mai ziarah ni, dia bukan orang tempatan, tapi dia satu qari. Baca sedah. Satu orang yang alim warak dia ni. Macam mana pula dia kata. Yang ni, jikalau tuan punya rumah itu sultan, tidak qari. Kalau tuan rumah sendiri, dia tak qari. Dia cuma kaki makan kari ikan. Ya. Dia tak qari bacaan. Kan? Dia mai ni satu orang yang qari betul. Memang baca sedah betul. Ha, macam mana dia kata. Yang ni, lebih teruk lagi, tuan rumah itu tiada betul bacaan. Lagi teruk. Kan? Jadi imam tu sebut, budu iya kanyak, budu iya kanyak, budu dia bunyi kacau. Kan? Awak dari ni, dari pergi mengaji tajwid tahun mana, dia bunyi kanyak-kanyak. Dia budu kan? Mai tahu walau balin pun, bat dia pun bunyi macam tak cukup angin aja kan? Keluar mepeh pun nak tau. Kan? Bat tu yang kita duk kenal tu, tak ucuk kita kumpul tajwid kan? Dia ada cakap buat ni. Nabi kata apa? Nabi kata ana afsahun nas an nutqu bidbat. Nabi kata tidak ada orang lebih fasih, aku adalah orang yang paling fasih apabila menyebut bat. Nabi kata tu tang walab balin tu kan, punya dua himpun ni walab, dia nak keluar bat tu dah dia angin tak cukup. Ah, leceh. Ah, lagu tu nak naik jadi imam pun lagi potong skim. Dia kata potong skim makmum ni. Nanti kita pergi semayang di Masjidil Haram kan. Kalau nak jadi rezeki kita, kena time kita pergi tu naik-naik tak lagi sudai, naik-naik tak lagi apa nama, syurai. Allahu Akbar, bayar duit 5,000, 6,000, alhamdulillah puas hati eh. Tapi kena hati imam baca, berasal aku baca sedap lagi, ha, leceh. Ada juga, walaupun Mekah, Madinah pun ada juga. Kan saya tanya, apa, satu petugas Masjidil Haram ni, jubah putih sobat merah ni, tanya pasal satu imam tu baca tak sedap ke mula, telinga kita dengar tak lawas semua kan, tanya dia, dia ni siapa dia, macam mana yang dia boleh kita lekat ni jadi imam, bagi dia imam Zuhur asal sudah lah, baca tak dengar kan. Kalau nak jadi imam sekalipun janganlah bagi subuh maghrib insya kan, dia ni siapa, pasal apa yang raja, dia pun semua raja yang nak menentukan imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, ini masjid-masjid yang mereka jaga ni. Ha? Apa semua perkenan raja. Macam mana boleh terlepas dia ni pergi jadi ni? Jawab yang petugas Masjidil Haram ni, dia ni anak kepada imam dulu, dia kata. Anak imam dulu. Pak dia dulu baca sedar. Dia ni kurang sikit. Tapi raja ni mengenangkan jasa pak tu, bagi juga lah dia jadi imam. Okay, kita kena umrah time tu leceh kan, jadi Allah wadahu di bayang duit pasal kita nak nak tu hak power tu kan, hak power tu pula naik-naik baca wal asr, ya Allah sayang kan, ambil lah Al-Baqarah 25 ayat ke apa kan. Ini pengaruh baca sedap dengan baca tak sedap ni, dia dia menyuntik kepada khusyuk dalam semayah. Dia menyuntik, dia menyuntik. Baik, dia kata di sini, kalau imam yang main ni dia qari, sedangkan imam tempatan ni tak betul bacaan. Yang memadai bacaan yang tak betul itu, yang memadai di dalam sembahyang. Apa dia bacaan yang memadai dalam sembahyang? Fatihah. Fatihah tu rukun dalam sembahyang. Kalau Fatihah pun tak betul, ala cik. Kalau surah dia ada baca, ada tergelincang sana, tami apa ni, tak apa lagi. Jadi Fatihah betul. Sebab Fatihah itu rukun qauli, rukun dalam sembahyang, rukun bacaan dalam sembahyang kan. Jadi imam lokal ni, imam tempatan ni, dia ni sampai bacaan Fatihah pun bermasalah. Dan orang yang datang ziarah itu pula qari. Dia kata kawan yang main ni pula qari. Ha, macam mana? Jadi, maka jadi imamkah juga tuan rumah, tuan punya rumah itu, kerana itu kawasan perintah dan kawasan miliknya, pasal dia imam situ, dia juga akan nak jadi imam. Itu. Kata dia, telah berkata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm. Dan tiada harus bagi orang yang berkuasa dan tuan punya rumah itu bahawa menjadi imam ia. Sehinggalah bahawa ada ia betul bacaannya daripada yang memadai dengan dia oleh sembahyangnya. Kalau dah imam tu sendiri bacaan dia bermasalah, hak mai ni pula satu qari baca, memang dia tu kena naik lah. Itu imam ni gua sampai belakang. Imam Syafi'i kata macam tu. Dan jika menjadi imam juga ia, ni tu imam masjid ni, dia baca benda kelangkabut, dia ketegah nak jadi imam juga, maka sembahyangnya itu sempurna. Dia kata sembahyang tu okey, sembahyang sah. Dan sembahyang orang yang di belakangnya daripada mereka itu yang betul bacaannya itu batal. Imam Syafi'i kata. Dia Imam Syafi'i tuan-tuan ni, yang kita duk kata kita mazhab Syafi'i ni, Imam Syafi'i kata begitu. Kalau kita yang duduk di belakang ni bacaan kita lebih baik daripada dia yang Fatihah pun bermasalah, tapi kita reba dia jadi imam sedangkan bacaan Fatihahnya bermasalah, semayang dia tahu macam dia dekat tu yang boleh lepaslah dia. Kita belakang ni yang bacaan lebih baik, yang sepatutnya kita naik ni, kita pergi bagi dia naik, sembahyang kita batal, kata Imam Syafi'i. Sembahyang kita batal. Kalau dalam perbahasan yang terperinci dalam fiqh, dia ada detail lagi. Dia kata kecuali kalau kita niat mufaraqah. Dan kita jadi makmum dia, kita dengar-dengar bacaan dia, oh masalah besar. Iya kena abudu, iya. Syaddah tu dia drop. Duk bunyi iya kena abudu, iya kena ta'in, lebih dua ya. Drop syaddah tu, itu kesalahan besar. Bukan kesalahan kecil, kesalahan besar. Dan kita tahu dia ni memang duk drop tu. Kita duk biar dia juga naik jadi imam, kita jadi makmum dia. Kita berimam kepada dia, sembahyang kita batal. Kecuali kita mufaraqah. Bila tengok dia ni naik jadi imam, kita wayang saja. kita nampak macam ikut dia, tapi kita sebenarnya mufarakah daripada dia. Sebab apa? Sebab bacaan yang memadai, maksudnya bacaan Fatihah dia tu pun tak lepas lah. Ya. Macam-macam ni kan, tuan-tuan. Sami'allahu liman. Liman. Lam mim nun. Sami'allahu liman hamidah. Maksudnya Allah dengar siapa yang puji dia. Itu maksud sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman. Banyak masjid. Itu imam sebut sami'allahu limal. Haa, pasang. Tapi dia imam dah banyak belas tahun lah di masjid tu. Sami'allahu liman hamidah. Oh, dia sakit sampai korak-korak kita. Dia sakit ni. Dengar dia baca Allah. Kalau Arab dia kata apa? Khata'awi. Khata'awi ni maksudnya salah teruk ni. Sami'allahu limal hamidah. Very clear. Kita ni kalau tengok dia jadi imam, telinga ni pasang cukup-cukup aku nak dengar. Betul aku silap dengar ke? Memang dia ada sebut limal kan? Pasang betul-betul. Limal semua. Menyawa penat gila. Tapi dah 15 tahun dah imam mesti. Kacau dah. Pasal apa dah? Pasal dia tak berusaha belajar. Dia kira dia belajar masa zaman budak-budak tu, itulah dia kira betul sampai mati. Kalau dia silap, maka silap itulah dia bawa sampai mati. Itu sebab kita kena recheck. Kita dah belajar, kita kena recheck, kena recheck, kena recheck. Supaya satu dua tempat yang kita salah tu, kita boleh kebetul. Khatib Jumaat sama juga. Maitan petubah yang kedua tu. Ha, dia ada speed track 2-3 tempat. Dia ditilang. Dia ditilang. Dia quote ayat Quran. Hak tak ada perkataan dia tambah dan sebagainya. Oh, kita dengar. Ya Allah, wa'atubat. Dia seram sejuk sampai ke kaki. Nampak anda? Jadi orang akan tanya. Ustaz tahu kata dia salah. Awak tak tegur. Masalah lah tu pun. Mak tegur tu pun satu masalah kan. Kalau kita boleh tulis satu surat hantar pergi kat dia, tak beritahu kita tak apa, tak apa lah. Kalau kita pergi tuang depan-depan, menyala muka dia. Menyala muka dia kan. Kita, tu saya cakap macam mana baiklah muka dia menyala. Dan kita pergi tarik dia, pergi kita dengan dia saja, dua orang kata ni tak mahu lah. Ada satu tadi perasaan macam silap dah lah. Saya duduk main 3 kali dah semayang sini tu. Duduk dengar silap kot. Silap apa yang duduk kata kenapa berdiri tu. Kita duduk habang ni tu suara tun lagi slow ni pun. Muka dia dah tambah lah. Oh, merah lah. Lepas tu jumpa kita tak mau nak senyum, tak mau nak sembang. Ini mata Allah dalam masyarakat dia macam tu. Dia tak boleh nak lapang dada dengan teguran. Ha? So nak SMS tak lagi dia telefon cek pula. Siapa dia ni nombor siapa pula dia ni. SMS aku. Mata Allah. Ha, satu surat tulis post pergi sengak-sengak sampai itulah mungkin kot satu cara terbaik kalau nak buat pun, jangan pergi dia tahu siapa. Ha, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini benda yang agama duk bagi tahu ni, benda yang berlaku dalam masyarakat. Okay. Baik, imam tiada dengan izin apa tuan rumah ni lagi kata dia main semayang di masjid orang, dia rembo terus ya. Dia tak kira apa izin tak izin, dia tak peduli. Batal atau tidak sembahyangnya. Apabila datang satu orang ziarah menjadi imam di tempat sembahyang orang-orang dengan tiada izin orang yang mempunyai tempat. Okey. Apakah hukum sembahyang imam dan makmumnya itu? Kata Imam Syafi'i, dan jika marah kehadapan oleh seorang akan yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai rumah dengan ketiadaan izin seorang daripada keduanya. Nescaya aku makruhkan baginya. Imam Syafi'i kata makruh. Kalau tuan rumah, jemaah tempat tak suruh, kita naik, makruh. Dan tiada atasnya dan atas orang yang sembahyang di belakangnya, ulang sembahyang. Sembahyang tu sah, tapi makruh. Kerana perbuatan pada marah kehadapan itu sungguh pun salah. Tapi sembahyang itu sendirinya tunai juga, sah juga. Tak cantik, tapi sah. Sama macam confuse orang kan. Orang kata, saya nak berimam dengan dia. Boleh ke? Tengok dia pakai cincin mas. Sah batal sembahyang, tak ada sangkut dengan cincin mas. Perbuatan tu imam laki-laki pakai cincin mas itu, perbuatan itu haram. Tapi kalau dia jadi imam, sembahyang dia sah ke tak? Kalau dia mematuhi rukun, syarat sah, semua patut sah. Sembahyang sah. Habis itu dia cincin mai ustaz macam mana? Cincin mai dia dengan Tuhan lah. Dah, tapi dia laki-laki. Memanglah dia imam dia laki-laki. Saya tahulah. Dah, tapi dia cincin mai tu tak puas hati. No, dia tak sangkut. Benda tu dia tak sangkut. Kan? Cincin mai tu laki-laki tak boleh pakai. Dia pakai, dia berdosa. Tapi dia jadi imam. Kalau semayang dia rukun semua cantik, syarat sah dipatuhi semua, semayang sah. Nampak? Ha, itu dia tak campur antara dua benda tu. Masalah dia kata, imam masjid yang tiada sultan dengannya, maka siapakah imam? Di masjid tak ada tu imam, itu maksudnya. Masjid ada tu imam tak ada. Dia kata, siapa nak pergi jadi imam? Kata Imam Syafi'i, dan apabila ada satu bandar besar yang ada baginya masjid besar yang tidak ada sultan, tidak ada orang yang berkuasa di masjid, tak ada imam di masjid itu, maka siapa-siapa orang jadi imam, sama ada daripada dia ni orang yang faqih agama ataupun dia yang alim Quran, nescaya tiada aku makruhkan dia. Tak ada, tak ada tu imam. Siapa naik pun dia imam. Dah kedua lah, pasti tak ada imam yang dilantik di masjid itu. Baik. Kemudian dia kata bab majaa karahiyah an yaqutsal imam nafsahu biddu'a. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis tegah menentu oleh imam akan dirinya dengan doa. Ha, ini kita bila jadi imam, bila mai tang doa, kita kena faham grammar. Kita kena faham grammar. Ganti nama dalam doa tu. As'aluka dengan nas'aluka. Jadi kita kena faham. Jadi bila kita jadi imam, kita kena baca doa on behalf jemaah adu-adan. Allahumma inna nas'aluka. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami, kami minta. Baca apa? Baca kita represent. Kita on behalf kepada jemaah adu-adan. Kalau kita nak jadi imam, kita ada baca doa habang kita. Allahumma inni as'aluka. Minta, ya Allah, ya Tuhan ku, bagilah kat aku. Orang lain duk amin kat dia seorang. Kan? Cantik lah. Dia kira alhamdulillah bangkit muka senyum berseri-seri. Semua orang doa kat dia seorang. Kan? Alay ni pocik. Tak ada apa. Kan? Jadi kena reti yang tu. Ketahuilah saudaraku, telah ditegah oleh syarak ke atas satu orang yang menjadi imam bagi sembahyang. Apabila ia berdoa, janganlah menentukan doa tu pada dirinya sahaja. Dia kata, jaga baik-baik dari hari. Ha? Bahkan maulah diumumkan doa itu. Bermula dalilnya ialah hadis yang akan datang ini serta beberapa hukum lain boleh dapat daripadanya. Hadis ni dia kata. Kata Imam At-Tirmizi, an Tauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi yang bernama Tauban radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia la yahillu li imri'in ay yanzura fi jawfi baiti imri'in hatta yasta'din. Ini satu adab yang kita nak kena jaga bila kita hidup berjiran ni. Apa maksud dia? Dia kata tidak harus bagi satu orang itu bahawa memandang ia ke dalam lapang rumah seorang yang lain sehingga minta izin daripada dia. Ha, ini. Dan kita ni jenis di mata liat. Kita ni kan. Dan di antara minat kita ni minat tengok rumah orang. Kan minat kita. Kadang-kadang saja-saja petang-petang keluar orang nak tengok rumah orang. Seronok kita jenis minat kita. Minat ni tak boleh cakap lah. Contoh minat ni macam-macam. Ada orang minat kereta. Ada orang minat sport rim kereta. Kan? Jadi bila dia tukang sport rim baru, lepas tu kereta baru pergi basuh, dia parking jauh tu, dia duduk tengok daripada jauh. Itu minat. Itu minat. Tak boleh kena apa ke dia. Tengok daripada jauh. Syok. Dia tengok rim tukang rim 16 pasang rim. Minat kan, itu minat. Demikian halnya dengan orang yang minat tengok rumah. Apatah lagi dia dalam proses nak buat rumah baru, dia nak cari idea dia apa, dia suka. Petang-petang habis main asak dia, dia petik bini dia. Dia kata, jom kita pergi orang taman mana lah, ada rumah dia elok banyak. Saya kata, dia pergi, dia lalu tu dia pergi slow kereta tu tengok. Dia menikmati setiap penjuru rumah tu. Kan dia tengok, oh dia buat macam ni cantik kan. Oh, tuan tengok tiang dia buat macam tu. Tengok. Dalam Islam ada hukum tentang benda ni. Ada hukum tentang benda ni, dia kata. Tengok rumah orang ni, kalau tengok tak menimbulkan fitnah, tak apa. Dia tak mahu lagi tengok sampai detail ni, sampai tak lagi dia nampak benda yang dia tak patut. Tengok sampai dalam rumah nampak bini kau tu tak pakai tudung. Dia benda-benda macam ni yang Islam nak jaga. Tengok nampak sampai apa pelik-pelik semua dia nampak, ini benda ni. So hadis yang kita baca ni dia nak bercakap tentang benda ni. Tiada harus bagi seseorang itu bahawa memandang ia ke lapang rumah orang itu sehingga minta izin daripadanya. Ha, kalau tak, call dulu. Ustaz, saya duduk lalu depan ni minta izin nak tengok lagi lah. Lalu tu, jadi minta izin. Kan? Jangan duduk ranjong macam tu. Dia kata, fa'in nazara faqad dakhala. Ha, tu dia. Nabi kata lalu tu. Dan jika dia memandang juga tanpa minta izin, maka sesungguhnya dia seperti sudah masuk ke dalam rumah itu tanpa minta izin. Pandangan mata kita dah masuk lah. Rumah dia ada min-min banyak apa semua kan. Jadi bila kita tengok tu dia see-through. Dia see-through. Ruh terus nampak kabinet dapur dia. Kan? Bila-bila kita pakai pula satu spek mata jenis macam mana kan? Boleh nampak sampai senduk-senduk dia ada kayu ke, stainless steel ke, apa ruang dia tak nampak. Ha, jenis macam ni kan. Ha, dia kata, tengok tu, kalau tengok tu sampai ke dalam rumah, seolah-olah dia dah masuk dalam rumah kau tu. Nabi kata macam tu. Masalah dia kata, memandang ke rumah orang dan kelakuannya, adab tidak bila tengok rumah orang ni. Bermula memandang ke rumah orang itu ada bagai-bagai kelakuan. Setengah daripadanya memandang dari tingkap sendiri ke tingkap orang yang terbuka sehingga nampak barang di dalamnya. Ini macam kira rumah kita ni, jiran-jiran kan. Kita dekat, kita tengok tu atas balcony kita, kita tengok nampak sampai tingkap rumah orang sebelah. Ha, itu satu maksud tengok dia kata. Ataupun mengintai daripada celah dinding atau celah-celah pintu rumah. Yang ni, apa orang Terengganu dia kata skodeng. Ini leceh. Skodeng ni leceh. Kan? Dia bukan tengok secara bebas. Lagi tu tak, dia skodeng. Perkataan tu pun dah menggambarkan lecehnya. Kan? Hidup skodeng untuk celah tingkap. Skodeng. Itu tak maksudnya. Sehingga nampak di dalam lapangan rumah orang-orang itu. Nampak habis ke dalam rumah. Maka barang mana kelakuan memandang ke rumah orang dengan tiada minta izin tuannya, maka ialah yang dikehendaki oleh syarak ini. Yang ditegahkan dia oleh syarak ini. Ha, ini yang syarak tegah ni yang ni. Sama macam kita pergi rumah orang pun, kalau kita teringin nak tengok, kita abang ke dia. Minta izin tak nak tengok, boleh tak? Dia kata gizat, dia naik pipa betul satu dua benda. Okey, dia kata jalan. Kita tak boleh buat lagu macam rumah kita. Dah masuk-masuk ni, duk geram lama lah ni, nak tengok, patut tengok sampai dapur dah. Dia ni tak ada nak buat apa. So, tetap pergi buka, apa nama masjid bedroom kau ni, dah buka, tengok. Oh, jangan macam tu. Ada tak orang macam ni? Ya? Ada. Jenis bulldoze, dia panggil. Bulldoze, kan? Dia jadi bulldozer, dia masuk, dia pergi dulu tu, ayah. Tak ada ajak. Dia tak ada dalam agama, dia tak mau orang macam ni. Dia kena minta izin. So, rumah kena dah ready untuk bagi dia masuk tengok, baru dia boleh pergi. Baik, memandang ke rumah orang apa hukumnya? Dia kata. Kata Imam Nawawi, bahawasanya minta izin itu disyariatkan dia dan disuruh dia. Kan kita baca hadis di mana baru ni? Di Masjid Jelutong apa? Cerita tentang satu sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Dan Abu Musa Al-Ash'ari, dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Umar tak jawab dan tak keluar. Dia repeat lagi sekali. Assalamualaikum ya Umar. Ana Al-Ash'ari. Dia kata, ni saya Al-Ash'ari ni. Umar tak respon, tak keluar. Lagi sekali dia pergi. Assalamualaikum ya Umar. Dia kata, ana Abu Musa. Saya ni Abu Musa. Umar tak keluar juga. So dia pun patah balik ni. Elok dia pusing patah balik, dia dengar Sayyidina Umar ni, panggil dia main balik, macam tu. Abu Musa pun patah balik main. Bila main dekat Umar marah dia. Umar kata, apa yang hang ni kalut sangat? Tunggu sat lah, aku tadi apa tadi dalam ni, tunggu sat. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari jawab balik ke Sayyidina Umar. Dia kata, apa yang aku buat ni, yang Nabi suruh. Dia kata, Nabi suruh apabila kita pergi rumah orang, kita bagi salam 3 kali aja maksimum. Sekali, tunggu saat. Sekali, tunggu saat. Sekali, tunggu saat, balik. Maknanya apa? Tuan rumah tak bersedia menerima tetamu. Dalam rumah kita tak tahu apa hal. Dia baru bergaduh dengan bini dia ke atas peti, terbalik lepas pergi penyuruh bilik mana ke apa. Dalam rumah punya hal. Kan? Tahkan meja kopi tiang dia bagi satu karaci patah dua dah ke apa. Mata tu tetamu main tak mahu lah. Lekir. Ha, itu pun apa, kipas angin dia bergantung, dia hawim keluar ke biji ke apa, dia bergaduh dalam rumah. So dia tak bersedia untuk nak terima tetamu masa tu. Tiga kali bagi salam, tak ada respon, understood. Balik. Apabila Abu Musa explain benda ni dekat Umar, Umar marah. Umar kata apa? Aku sahabat Nabi. Aku lagi rapat dengan Nabi daripada hang. Dia kata, aku tak pernah dengar Nabi kata macam ni. Ha, ini masalah dia. Kemudian Umar kata apa? Lata'tiyanni ala hadza bibayyina. Umar kata kat dia, la Abu Musa, aku minta dekat hang satu, lata'tiyanni ala hadza bibayyina. Hang buat mai dekat aku bukti, kata Nabi kata macam ni. Nabi ada kata, kalau kita pergi rumah orang, salam dekat tiga kali. Kalau tak ada respon daripada tuan rumah, balik. Aku sahabat Nabi, aku rapat dengan Nabi, aku tak pernah dengar Nabi kata macam ni. Macam mana hang mai bagi bagi tahu dekat aku satu benda yang aku tak pernah dengar? Dia kata, lani lata'tiyanni ala hadza bibayyina. Ni hang kata ni, aku mau bukti. Wa illa fa'antu. Sini Umar kata, kalau tidak, hang tahu aku nak buat apa kan? Umar tuan-tuan. Umar, nama apa Umar? Dia cengeng. Kalau hang tak boleh bawa mai satu evidence, tak boleh bawa mai witness kepada Nabi ada kata macam ni, maknanya hang mereka-reka. Benda Nabi tak kata, hang kata. Nabi kata. Lata'tiyanni ala hadza bibayyina. Aku mau bukti, dia kata. Dan dia kata lepas hasar, kita jumpa dekat mimbar masjid ni. Masa tu Umar menjadi khalifah dah. Abu Musa pun okey lah. Dia nak lawan dengan Umar ketika Umar angin tinggi tak salah. Dia pun buh dia reverse, balik tu. Waktu asam, Umar main balik di masjid, dia tunggu. Dia tunggu dekat mimbar ni. Masa Abu Musa pusing pi tu, Umar kata. Dia kata apa? Dia kata, kalau sekiranya dia tak main di mimbar ni, lepas hasar tak lagi, sah dia bohong atas nama Nabi. Tengok sahabat dulu tu guys, very dia very strict, very rigid. Depa you nak claim apa-apa, you come up dengan hadis. Jangan duduk jual nama Nabi, kata Nabi kata, Nabi kata, Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata. Dia very rigid. Kan kita baca dalam kuliah kita yang gila dulu, kata berlaku di zaman sahabat. Satu orang naik baca khutbah, main masa khutbah yang kedua, masa doa khutbah yang kedua, khutbah jemaat, khutbah yang kedua, masa doa, khatib angkat tangan masa khutbah tu, bangkit satu sahabat yang duduk main jemaah ni, terus tunjuk. Dia kata, celakalah kedua tangan hang, al-yudayyataini al-qusayirat. Dia kata, dua tangan yang pendek. Dia kata, celakalah dua tangan hang yang pendek. Hang telah buat satu benda yang aku tidak pernah tengok Nabi buat. Dia kata, jemaah khutbah yang kedua tak ada doa. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات قال دعاء ده. اللهم انصر الإسلام والمسلم دعاء دعاء ده itu doa khutbah yang kedua. Kena angkat tangan ke tak kena, itu persoalan dia. Kita pergi main jemaah tengah masjid, tengok ramai tak, dia aku salah ke aku tak angkat. Kita pergi tengah masjid pula, tengok satu ustaz kita kenal, ustaz ni tak angkat pula. Dah aku angkat, tak kena, aku tak angkat, tak kena, pergi angkat, dia tak angkat, jadi dia confused. Dia ada hadis yang menceritakan tentang benda ni. Kan? Dia bangkit, challenge, khatib tengah khutbah. Dia terus kata pula, celakalah dua tangan hang yang pendek. Dia kata, apa ni hampir buat benda yang aku tak nak tengok Nabi buat. Kan? Perbahasan hadis tu dia main, dia main, main, main, main. Dia kesimpulan, dia kata apa? Tidak disunatkan angkat tangan. Sebab tidak ada nas yang menunjukkan suruh angkat tangan. Baik kepada khatib, baik kepada makmum yang benar. Kecuali, dia ada kecuali. Kecuali dalam khutbah sembahyang istisqa. Khutbah sembahyang minta hujan. Yang tu Nabi sendiri pun angkat tangan dan semua makmum pun pakai angkat tangan. Kecuali dalam kes salat istisqa sahaja. Jemaah tak ada. Jadi, benda ni, benda yang mai daripada hadis, dibahaskan oleh ulama hadis dan ulama fiqh. Kemudian kita nak pergi bertengkar leceh. Ustaz-ustaz nak pergi bertengkar lagi leceh. Dan tuan-tuan dengar saya kuliah malam ni, tuan-tuan pergi tanya satu ustaz lain pula. Ustaz tu pula dalam kuliah dia pederai balik pula. Dia kata, ada pula ustaz-ustaz hari ni pula, pergi duk kata salah pula, dia sentai kita balik pula. Tuan-tuan bertambah confused. Jadi yang menyelesaikan kepada masalah ni apa dia? Nabi kata fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu duk clash pendapat tentang satu-satu benda, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Apa dia? Quran dan hadis Nabi. Kita tambah ini dia hadis dia, kitab apa? Ini dia, dia kata macam ni. Ha, kawan tu yang duk lawan kita, dia hadis apa? Dia duk buka-buka tak jumpa hadis. Dia kata tapi orang duk buat lama lah dia dah. Kacau. Dia duk keling. Orang macam ni dia duk keling. Dia duk keling. Dia cari tak jumpa. Berarti dia duk terakhir tu. Dia kata dulu Tok Guru mana pun duk angkat tangan. Macam mana lah kata tak boleh. Dan kita kata hadis ada kata ada. Macam tak kira lah buat Tok Guru dulu tak tahu hadis. Dia lah. Ujang macam tu tak boleh pergi tuan-tuan. Ujang macam tu tak boleh pergi. Hujah yang berilmu ni hujah buat main nak. Ini dia ayat Quran, ini dia tafsiran dia. Ini dia hadis, ini dia tafsiran dia. Ini hujah. Duk hujah wiwak-wiwak ni bukan hujah macam ni. Habis tu marah macam nak ajak orang lawan dengan dia ni. Ambil tindakan kat dia ni. Dia, oh, leceh. Tak mahu, tak mahu. Masyarakat kita hari ni adalah masyarakat yang berilmu. Masyarakat hari ni, kita-kita duduk-duduk jenis-jenis taman-taman perumahan apa semua ni, kebanyakan kita ni baca buku. Kebanyakan kita ni surf internet. Kita mencari maklumat. Kita masuk website yang berbagai-bagai. Kita tengok website-website yang mempunyai credibility. Ha, itu website yang mempunyai credibility. Kita nak baca tentang tajuk ni, apa dia bagi tahu, apa hadis, rujukkan daripada kitab apa-apa-apa-apa semua. Orang hari ni macam tu. Dia tak maulah jenis hujah emosional, payau, nak menang. Tak mau macam tu, tak mau. Lah ni bukan soal menang, soal kalah. Tapi lah ni soal apa? Soal kebenaran. Benar tu dia, Tuhan kata, Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan kamu. Bukan dari orang. Dari Tuhan. Dari Tuhan ni maksudnya apa? Daripada Quran, daripada hadis. Itu daripada Tuhan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia pi jauh tajuklah kita baca ni. Dia pi jauh. Ha? Baik, dia kata jadi cerita jadi ni apa? Memandang ke rumah orang. Apa hukumnya? So, nas dah main macam tu. Kata Imam Nawawi, bahawasanya minta izin itu disyarakkan dengan dia. Dan kerana itulah diteguh memandang ke rumah orang dengan tiada izin tuannya. Supaya tidak jatuh pandangan mata kita ke atas yang haram. Ha, dia macam tu. Maka tiada halal bagi seseorang yang memandang daripada pintu rumah dan lainnya daripada barang yang terdedah dan terbuka. Kita jangan suka hati duk tengok. Kerana entahkan jatuh pandangan itu atas perempuan ajnabiyah. Tengok bini dia tak pakai tudung. Oh, kita dah tengok benda salah. Atau atas sesuatu yang menjadikan marah dan mendatangkan fitnah. Ataupun kita ternampak benda yang tuan rumah tak mau kita nampak. Jadi tak elok. Kita dengan dia jadi tak elok. Kata Ibn al-Arabi di dalam syarah sahih At-Tirmizi, bermula menjenguk, memandang ke rumah orang itu haram dengan ijma' ulama. Ada pendapat sampai kata haram kalau pergi jenguk suka-suka hati. Maka pada hadis itu menunjukkan siapa memandang ke rumah orang lain dengan tiada izin, maka dia seolah-olah masuk ke rumah dengan tiada izin. Hadis tadi kata. Dan bermula hadis itu sahih. Lagi hasan padanya. Berdoa seorang diri di hadapan makmum, apa hukumnya? Lihat tadi ini. Dia jadi imam, dia pergi baca doa buat dia seorang. Apa hukumnya? Telah lalu dalam masalah itu dikatakan, hendaklah imam jangan menentukan doa untuk seorang diri dia saja. Bahkan maulah doa itu diumumkan dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'umma qauman fayakhussa nafsah biddu'a dunahum. Maksudnya, dan tiada jadi imam satu orang akan satu kaum, kemudian menentu ia akan dirinya dengan doa pada waktu berdoa. Tak boleh. Kita baca habuan kita saja tak boleh. Ketiadaan mereka yang lain masuk di dalam doanya. Seperti dia kata, Allahumma inni. Ha, itu baca seorang lagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Tak kena tu. Dia kena kata, Allahumma inna nas'aluka. Kan, sama lah macam apa kunut subuh apa lah. Kan, jadi ubah. Jadi na tu maksudnya kami, dia mewakili ramai. So kalau dia kata Allahumma inni as'aluka, salah. Dia kena kata Allahumma inna nas'aluka. Lagi satu dengan doa ni lah, doa yang kadang-kadang orang dia baca dia tak tahu dia ambil petua apa macam mana. Dia kata Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi. Kan? Betul lah tu. ataupun dia nak dia jadi dia pergi ubah, dia kata Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi fil jasad. Dia berhenti tu. Nampak dia duduk celaru tang hujung tu, fil jasadi, jasadi tu dia duduk kata, jasadi tu maksudnya badan saya. Jadi dah, tuan-tuan, bila kita kata fil jasadi, fi lepas fi ada alif lam. Alif lam tu maknanya ya di hujung yang bunyi jasadi tu bukan ya mutakallim dah. Dia tak jadi dah, dia jadi fil jasadi tu baris saja di, bukan dal ya, tapi dal baris bawah. Ini grammar lah, grammar. Bagi orang yang ada asal darah, faham apa saya kata ni. Itu sebab kita dengar kadang-kadang imam tangku dia Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, dia berhenti dengan tu. Wa ziyadatan fil ilm, dia berhenti dengan tu. Wa barakatan fil rizq, dia berhenti dengan tu. Betul? Tak salah. Tapi kalau dia nak bagi bunyi, bagi pun tak apa. Kalau dia nak kata Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi, tak apa. Wa ziyadatan fil ilmi, tak apa. Sebab fil ilmi itu mim baris bawah, bukan mim ya. Sebab depan dah ada alif lam ma'rifah, dia tak ada dah ya mutakallim di ujung. Ini grammar lah, bahasa orang yang mengaji agama faham. Jadi tak salah pun kalau kita baca wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, tak apa, tak salah. Kan? Tapi kalau nak buat lagu tadi pun tak salah. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq, tak salah. Dua-dua pun tak salah. Tapi kalau dia tak bunyi fil tapi dia bunyi jasadi di hujung, yang tu jadi sorak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi, dia kata, dia tak kata fil, dia kata fi wa afiatan fi jasadi, yang tu jadi sorak. Minta afiat dia saja. Wa ziyadatan fi ilmi, fi, dia kata, kalau dia kata fi tak apa, dia kata fi fi ilmi, ada jadi dia seorang pula. Wa barakatan fi rizqi, dia kata itu jadi seorang. Tapi kalau fi rizqi tak ada masalah, tak ada masalah. Grammar lah yang tu, tuan-tuan tak faham pun angguk bila macam faham kan, sebabnya yang tu dia untuk orang yang ada basic bahasa Arab, dia boleh capture apa yang kita beritahu tadi. Tak ada ni dengar angguk buat dia serius sikit. Sekurang-kurangnya saya tidak hati dengar. Kan? Buat report ke ni sikit serius tu. Saya pun tengok, oi, mereka ni faham Arab semua ni. Kan, itu pun dalam satu taktik mengaji. Dia kata. Baik. Kemudian dia kata, artinya tadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, maksudnya ya Tuhanku, bahwasanya aku pohon diriku akan aku pohon diriku akan diriku maaf, dia kata. Ini minta abuan dia saja dapat kemaafan, dan segar sihat akan badan aku, dia seorang saja. Dan inilah yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disuruh kita ni kata Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Nas'aluka baca dengan nun. Baik, masalah. Berdoa seorang diri dan sebab ditegahnya. Pasal apa dilarang kita jadi imam baca seorang? Pasal apa? Kata Ibn al-Arabi, dan bermula imam itu tiada menentukan dirinya dengan doa, dia kata. Kerana bahawasanya telah bersekutu serta makmum pada ibadah. Semayang tadi bersekutu, kita associate, kita dengan makmum sekali. Semayang pasal apa? Metang doa kita puluh doa. Dan macam kita naik kereta, satu kereta empat orang ni. Satu pergi makan di kedai, kita bayar kita seorang ni. Tak cantik lah kan? Dan naik satu kereta, bayar semua orang lah. Barulah gentleman. Naik satu kereta, main makan apa semua, bayar-bayar panggil kira. Orang ni kira semua kan? Kira saya seorang juga lah. Kan? Kawan lain kata, leceh dia ni rupanya jibapin. Kan? Jadi, macam tu lah. Lebih kurang tak cantik lah. Naik satu kereta sekali lah. Kali kira kan? Esok naik kau boleh pula bayar. Lusa naik kau boleh pula bayar. Nampak cantik kita. Tak nampak kita ni jadi hidup betul seorang. Ya. Begitu. Baik. Jadi kata Ibn al-Arabi, bermula imam itu tiada menentukan dirinya dengan doa. Kerana bahawasanya tadi masa ibadat dia bersekutu. Tiba-tiba tunggal ketika menjadi imam sahaja. Tak boleh lah masa doa kita pergi baca buat seorang. Tak boleh. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'ala faqad khanahum. Maksudnya, maka jika memperbuat dia baca doa buat seorang, sesungguhnya kianat dia akan mereka itu. Dia mengkhianati makmum dia. dia ada jenis doa tak bunyi pun ada. Kan dia tak pernah ingat doa. Depa tu tolak dia jadi imam. Jadi betul cerita kan. dia boleh jadi imam, cuma dia doa tak boleh. Ada orang kita macam tu kan. Jadi imam tak masalah, dia nak baca Fatihah darah, nak ambil surah mana ke baca itu okey, no problem. Doa ni yang problem ni. Kan? Dia di rumah dia boleh baca itu, tapi bila main masjid, main surau, dia dendam nak lupa lah dia jadi macam-macam. Jadi orang duk tolak dia jadi imam, dia duk tahan. Tak mau kan, tolak juga. Dia kata tak boleh. Tak boleh, kami lagi tak boleh, tolak juga. Dia duk fikir ni doa tak lagi ni. Dia bukan masalah imam tu. Dia doa tak lagi nak jadi duit ni. Kan, tolak naik juga, pecah peluh cerau dia pun. Baca apa semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Doa tu Allahumma salli ala Muhammad bin Muhammad. Dia main tu tonik punya ujung kan. Tonik tak apa. Tonik tak gajah ke, tonik tak apa. Faisal tonik tak apa. Tonik punya ujung. Orang pun lambat punya terah sikit, amin. Terah sikit, amin. Nakai punya imam. Nakai. Kan? Hai. Tambah bab doa nak grammar seorang ramai lagi dia tak tahu. Dia macam-macam juga dalam masyarakat ni, macam-macam juga dah. Baik. Jadi Nabi kata apa? Fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau sekiranya dia buat juga baca seorang doa ni, dia mengkhianati makmum semua. Dan telah berkata setengah daripada ulama, bermula imam yang mendoakan dirinya saja tidak disertakan makmum, maka ialah imam yang zalim, dia kata. Kianat dia ni, dan dialah yang dilaknat dia. Dia kata laknat tu kat dia. Masalah menahan kencin atau berak waktu nak semayang, ini contoh tahan lapang sama lah. Wahai saudaraku, telah datang beberapa hadis menunjukkan atas tegah menahan kencin ataupun menahan berak waktu nak semayang. Setengah daripadanya disebut di dalam masalah 555 juzuk yang pertama. Dia kata kalau nak refer di sana. Dan ini satu hadis lain, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaqumu ila salat wa huwa haqim. Maksudnya, dan janganlah bangun seseorang pada sembahyang padahal ianya menahan kencing dan menahan berak. Dia kata haqim. Haqim ni maksud duduk tahan buang air. Haqim. Duduk tahan tu. Tahan-tahan bukan haqim, dia harim. Haqim dengan harim ni pun lari tak jauh. Jadi dia kata yang tu, dia kata haqim. Dia duduk tahan. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan apabila sembahyang seseorang atas menahan kencing dan berak, padahal waktu ada lapang. Ada time lagi, tapi setengah orang kan dia pakai serban, dia segan nak rongkai serban. Dia kata sikitnya reason dia yang jadi leceh tu. Segan nak ambil ayat sembahyang lain. Gua ada satu dia. Dia rasa nak buang ayat. Tapi ish. Dia kata tak ada lagi nak kena ambil ayat sembahyang lain. Nak jadi. Dia tahan dia. Tahan. Tak, sembahyang dalam keadaan duk tahan ni tuan-tuan leceh. Gua orang lain sembahyang lalu cantik tu. Dia lagi sakit berdiri kaki kiri. Sakit berdiri kaki kanan. Sak lagi lagu tu gigit. La ilaha illallah. Awal yang pergi cari mudarat kami macam tu. Nak mengadap Tuhan tu. Kan? Tahan ketah pada ni. Weh, kawan sebelah tengok dia ni takut kat Tuhan. Dia nampak ni. Ketah ni. Kawan nak terkencil. Bukan dia takut kat Tuhan. Kan? Ini semua dia kata hakim. Ni hakim. Geng ni semua leceh. Dia kata sedangkan masa ada lapang lagi, boleh lagi pi buang air, ambil air semayang lain masuk. Mereka kalau dan 3 rakaat dan 2 rakaat pun tak apa. Janji kita semayang tu selesa, dia kata. Maka sesungguhnya mengerjakan makruh ia, dia kata. Imam Nawawi kata dia buat macam Tuhan tak suka macam tu. Dan sembahyangnya sah di sisi mazhab kita Syafi'i dan di sisi jumhur. Tetapi sunat mengulangkan dia dan tidak wajib dia. Kalau dia semayang juga dalam keadaan macam tu, sekali lagi kalau dia nak repeat lagi sekali sembahyang pun tak apa, bahkan sunat. Macam kita lah, kita di rumah kan. Kadang bini kita ni cerita sembahyang di rumah. Bini tanya, dia kata, abang nak sembahyang tak lagi? Dia nak berimam dengan kita. Abang nak sembahyang tak lagi? Kita kata tak lagi, nak habis kerja sikit lagi. Dia sembahyang dulu. Lepas dia sembahyang dulu, jadi kita masuk bila ayah kita ambil air sembahyang, nak sembahyang. Baik, dia dah sembahyang dah. Boleh tak dia ulang lagi sekali semayang yang sama tapi berimam dengan kita? Boleh tak boleh? Sunat. Bukan cakap boleh, sunat. Sama kes dengan kita main surau, kita main masjid. Kita singgah kan. Kita singgah, kita on the way nak pergi Kuala Lumpur, singgah R&R mana surau, kita semayang. Masa kita semayang, tak ada orang. Kita semayang. Lepas dah kita semayang dah, elok bagi salam, main satu kaita, satu geng, 4 orang nak semayang, mereka berjemaah. Boleh tak boleh kita pergi repeat, masuk join dengan jemaah dia? Sunat. Sunat. Berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Saya tak ingat siapa. Kalau tak silap ni, Abu Ayyub pun, Al-Ansari, dia ni. Dia ni menjadi kebiasaan dia, dia semayang jemaah dengan Nabi. Tapi dia, bila habis semayang dengan Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepuh dia bangkit. Dia dah tak ada tunggu apa dah. Dia tak terus-terus bangkit. Jadi perbuatan Abu Ayyub ni diperhatikan oleh ramai sahabat. Nah, diperhatikan oleh ramai sahabat. Satu hari bertanya dia, dia kata yang kalut sangat, habis-habis bagi salam bangkit ni pasal apa? Dia kata isteri dia duduk tunggu di rumah nak berimam dengan dia. So dia mai di masjid semayang dengan Nabi, berimam. Dia nak balik, dia nak semayang lagi sekali. Dia jadi imam kepada isteri dia pula. Isteri nak semayang, nak berimam dengan dia. Jadi menjadi muskil di kalangan sahabat ni, boleh tak buat macam tu? Boleh tak di-refer benda ni kepada Nabi SAW? Hadis ni lah yang menjadi dalil yang mengatakan sunnah kalau nak ulang lagi semayang ni. Sebab Nabi membenarkan perbuatan Al-Ansari. Ha, dia macam tu kan. Ramai pun orang nak tanya benda-benda macam ni, dan benda macam ni ada penjelasan dia dalam agama. Baik, kemudian dia kata menahan kencing dan berak dalam semayang itu kenapa ditegah syarak? Ha? Dan adalah sebab ditegah kerana maksud semayang itu mau kosong. Maka jikalau seseorang itu semayang serta disempil oleh kencing atau berak itu, nescaya hilang kosong sama sekali. Bahkan bertukar pula semayang itu kepada gelisah dan keluh kesah, menahan jangan keluarnya. Oh, leceh. Menahan jangan keluarnya, dia kata. Oh, leceh. Tanduk tahan ni, dia kata leceh. Dan jika dah jadi sampai tak boleh nak menyempurnakan rukun semayang. Rukun semayang apa dia tanda? Rukun semayang yang paling kritikal, yang ramai orang duk langgar ni, apa dia? Pemakninah. Rukun pemakninah ni rukun. Pemakninah ni maksudnya berhenti sebentar. Mengikut jumhur ulama fiqh mengatakan kadar pemakninah yang minimum ialah subhanallah. Itu kadar dia. Kita sebut subhanallah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Subhanallah. Itu pemakninah. Maksudnya dalam tiap-tiap rukun perbuatan kita mesti ada kadar itu, setidak-tidaknya. Kita rokok Allahu Akbar, kena etik dalam keadaan rokok tu, kena etik sekurang-kurangnya kadarnya subhanallah. Baru sami Allahu liman hamidah. So kalau nampak dia continuous, nampak dia duk sambung ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia tak ada tamakninah, maka dia tidak ada rukun, dia tidak menyempurnakan rukun dalam sembahyang dia. So, bagi kes orang yang duk tahan nak buang air ni, dia boleh kehilangan rukun. Rukun apa? Rukun tamakninah. Dia nak cepat. Kalau dia sembahyang seorang lah. Ataupun kalau dia jadi imam, kalau imam buat orang ni lagi leceh. Imam ni tak sepatutnya lah buat lagu tu. Imam pula dia buat kelakuan lagu tu, makmum kalam bukan habis lah. Kan? Allahu Akbar, dia rukun makmum ni baru duk habis pati buat ghairil maghdubi sami Allah ni bangkit dah. Walladhalin amin, nak ligan imam ni kan. Makmum rukun Allahu Akbar, dia dah sujud dah, rupanya nak terkencing tu. Imam nak terkencing tu kan. Oh, tak mau macam ni, tak mau macam ni. Jadi di satu masjid dulu ni tu imam, anak dia ada satu orang baru ikut apa dakwah ni, balik-balik tu buat hal di rumah lah. Teguh habis nikah dia, adik perempuan dia tak pakai tudung apa semua, dia marah habis di rumah ni. Satu, tak ada buah hangat dalam rumah. Dia main pagi pula, subuh dia kaya pasal perempuan ni tak bangkit semayang pula. Tapi bukan dia ketuk pintu bilik kak dia, apa tu, dia tabuh pintu bilik dia berdebar-debar yang pak tu imam. Jadi pagi tu, pak main jadi imam semayang subuh. Mai dalam keadaan hati duduk dalam rumah tu. Pasal Tok Syekh ni duduk mengamuk dalam rumah tadi. Pasal dia nak keluar mai tadi, anak tengah duduk mengamuk dalam rumah tu. Gerak orang pakat bangkit semayang ni. Orang kira tidur, duduk selimut kulit babi lah apa, duduk kerja dalam rumah tu. Kan? Pak ni nak keluar pergi masjid ni. Pak tu imam, nak keluar pergi ni dengan hati macam tu. Mai jadi imam juga. tengah duduk sujud sembahyang, bunyi di rumah dia boom, kata syekh ni tertendang pintu apa. Makmum duduk sujud ditunggu awak, dia tak bangkit-bangkit, dia tak tahu dia kan. Jadi kisah benar, kisah benar. Duduk sujud ni dia keluar awak tak bunyi Allahu Akbar, dia lama sujud dia, mana wahyu turun kan. Adalah seorang nakal angkat kepala tengok. Tengok dia kata, tu imam tak ada arah, dia kata. Dia balik tuan-tuan, dia balik. Tengah duduk sujud rakaat pertama sembahyang subuh, dia bangkit, dia balik tu pasal dengar anak mengamuk tentang pintu bilik apa tu, balik. Dia tinggal pokok ni duduk sujud semua. Jadi kawan ni pun angkat kat tengok dia, kata imam tak ada lah. Bila lagu tu makmum lain ni pun semua pun sama, pakai bangkit duduk sila semua. Kata sahabat yang di ujung dinding sana tu, dia kata apa? Dia kata patut berangin telinga pun ni dalam Allah tu. Jadi tuan-tuan, lepas tu orang tanya lah, kata ustaz, jadi macam ni macam mana ustaz? Macam mana? Ni, jadi dia tak? Jadi macam ni, itu imam tinggal makmum ni, saya kata. Tinggal tengah bersujud ni. Macam mana? Kata, kata tak boleh buat macam apa, buatlah. Tak boleh dah kata-kata tu imam tak ada, bakal angkip silam. Tak boleh. Tak boleh sebab kita haram. Haram kita membatalkan sembahyang fardu tanpa sebab yang syar'i. Sembahyang fardu tak boleh. Saja-saja berhenti tak boleh. Itu sebab perbahasan fiqah dalam bab orang yang was-was takbir ni panjang. Orang yang was-was takbir dia Allahu Akbar dah takbir dah. Baca dah iftitah ni. Takbir lain pula. Haram. Haram. Pasti dia dah masuk dah dalam sembahyang. Dia memberhentikan sembahyang tanpa sebab yang syar'i. Haram. Sembahyang sunat tak apa. Sembahyang fardu tak boleh. Ya, ini benda-benda jadi kan. Jadi macam mana nak buat kes tadi? Kes tadi kalau jadi, kalau satu orang ni dah rasa pada kebiasaannya ni lama sangat dah sujud ni, dan dia bangkit-bangkit dan imam memang tak ada, dia kena kata apa? Subhanallah. Bukan kata imam tak ada dah. Kan, dia kena kata subhanallah. Dan makmum lain mesti understood. Bila dengar kata subhanallah, something wrong. Okey, pakai bangkit. Bila bangkit, orang yang duduk berbetulan imam, dia take over semayang tu. Baik, persoalan yang kedua timbul. Dia bangkit dalam keadaan duduk antara dua sujud. Dia nak pi tu macam mana tempat imam? Kan? Yang tu pun nak kena satu juga lah. Lagu nak buat lagu mana? Hari duduk antara sujud. Baik, dalam fiqah dia kata apa? Kita take over tugas imam itu dengan mengangkat suara sahaja. Tanpa perlu kehadapan tumit daripada makmum lain. Angkat suara aja dulu. Sehinggalah dia berdiri tadi, baru dia step ke depan, tumit dia mendahului makmum lain. Ha, jadi untuk tempoh duduk ni, dia take over sembahyang itu dengan angkat suara saja dulu. Dia berdiri tadi, baru dia step ke depan, dia sambunglah fatihah apa-apa semua. Rokok itu dah tujuh, sampai dah bagi salam sekali lagi, barulah sembang tu imam balik kepada apa. Jadi ada duduk. Jadi benda ni jadi, dia kena ada troubleshoot dia. Macam mana nak settle masalah ni. Baik, jadi masalah tadi dia kata, benda menahan ni boleh membawa kepada gelisah, keluh, kesah dan sebagainya. Maka boleh menghilangkan khusyuk dalam sembahyang. Dan kata At-Tirmizi, ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Umamah. Dan kata At-Tirmizi, hadis ini, hadis Sauban ini hadis yang hasan. Wallahu a'lam. Lepas ni insyaAllah kita akan tengok apa satu tajuk baru, ma jaa fi man amma qauman wa hum lahu karihun. Ini tajuk yang menarik, iaitu bab tentang orang yang menjadi imam tapi orang tak suka kat dia. Dia jadi imam, wahum lahu karihun, makmum tak suka kat dia atas sebab-sebab yang berbagai-bagai. Orang tak suka kat dia. Dia imam tapi ranggi misalnya, orang biasa tersompok dengan dia, pergi mandi di batu peringgi pakai seluar pendek misalnya, satu balik main nak jadi imam semayang. Jadi benda ni menyebabkan orang jadi karihun, jadi tak suka kat dia. Kata dia ni, aku lemah dia jadi imam. Kata dia apa? Lah aku bawa keluarga aku ke Kedah hari tu ni, duk naik jet ski bukan seluar pendek. Seluar pendek tu dah leceh, duk naik jet ski bukan seluar pendek tu lah. Satu pantai semua tengok dia. Lepas tu nampak macam ustaz dia dah. Dia dah.